Sebelum kita masuk ke acara inti, kami mohon Saudara Agus Prawira sebagai wakil dari pengurus manajemen Masjid Baitul Ihsan untuk memberi sedikit kata sambutan. Silakan. Dan Bapak Ibu beserta acara workshop Tadabur Quran yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bahwa pada hari ini kami mewakili pengurus manajemen Masjid Baitul Ihsan mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada kawan-kawan dari Ar-Rahman Quranic Learning Center yang telah dapat bekerjasama dengan kami, dan kami merasa sangat terhormat untuk dapat ketempatan acara atau penyelenggaraan acara pada pagi hari ini. Tentunya acara Tadabbur Quran sudah beberapa kali dilaksanakan di Masjid Baitul Ihsan Bank Indonesia, dan kami lihat antusiasnya semakin kemari, semakin di sini semakin bagus sekali Ustadz ya. Dan kami sangat berharap dari pengurus bahwa acara dari Ar-Rahman dapat terus terselenggara di tempat kami secara rutin untuk dapat memakmurkan Masjid Baitul Ihsan ini Ustadz. Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir kami dari pengurus Masjid Baitul Ihsan bertemu dengan Bapak Ustadz Bastiar Nasir adalah kemarin. Kebetulan Ar-Rahman menyelenggarakan acara santunan 1000 anak yatim se-Sumatera Barat. Dan Alhamdulillah Pak Ustadz dan kawan-kawan menargetkan 1000 anak yatim, namun yang datang jauh melebihi, banyak jauh, sangat jauh melebihi target gitu ya. Dan kami lihat sangat apa kalau orang Jawa bilang terenyuh gitu ya. Sungguh inisiatif dan konsep acara yang sangat luar biasa yang diselenggarakan oleh komunitas Ar-Rahman. Kami berharap di acara-acara seperti itu kami pun dapat berpartisipasi, karena memang manfaat yang kami lihat cukup banyak sekali. Acara Tadabbur Quran ini kalau boleh saya sharing satu pengalaman, bahwa terakhir kami mengetahui, saya pribadi maksudnya, Tadabbur Quran ini pada bulan Ramadan ya, Ramadan tahun 2009, bahwa pada suatu kesempatan saya pribadi mengundang teman untuk datang pada acara Tadabbur, mungkin ada di sini juga pada saat ini. Saya sendiri berulang kali ikut kepanitiaan, namun tidak sempat ikut secara full ya Ustadz ya, dalam workshop selama sekian jam itu, karena memang harus menyiapkan agenda-agenda acara Ramadan yang lain juga waktu itu. Dan testimoninya sangat luar biasa, dan yang bersangkutan meminta dipanggil kembali dan diinfokan apabila acara ini diselenggarakan. Alhamdulillah kemarin saya infokan juga, memang membawa banyak hikmah dan manfaat. Mudah-mudahan selalu ke depan kita bisa mengikutinya dengan baik. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta Tadabbur telah berkenan untuk datang ke masjid kami, mungkin di tengah-tengah waktu istirahat santai di Sabtu Minggu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita menerima apa-apa yang akan disampaikan selama workshop hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas keterbatasan yang ada dari tempat kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Agus, sekarang kita akan memasuki ke acara inti. Mari Ibu dan Bapak sekalian kita siapkan mata, hati, dan telinga kita untuk mendengarkan lebih lanjut, mengenal lebih jauh dan mendalami. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak, sudah siap kita masuk dunia Quran sekarang? Baik, sebelum saya mulai, untuk menambah kesegaran dan kesiapan mental kita, kalau saya sebut Ibadur Rahman, Anda bilang tadabbur Quran. Ibadur Rahman itu artinya hamba kesayangan. Kalau saya bilang Ibadur Rahman, tadabbur Quran, coba tes dulu. Ibadur Rahman, tadabbur Quran. Jadi kalau di sela-sela, mulai pernah saya angkat seperti itu, itu menyemangati untuk bisa mendapatkan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman mu'allamal Quran. Nanti yang mengajarkan Quran kepada kita ini bukan saya, sebagian ini bodoh sekali dan tidak tahu apa-apa. Yang mengajarkan Bapak dan Ibu nanti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, Ibadur Rahman, Tadabbur Quran. Tapi yang semangat ya. Tes-tes sekali lagi. Ibadur Rahman, Tadabbur Quran. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahman. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا Maha suci Engkau ya Allah. Tidak pernah ada pengetahuan yang bermanfaat bagi kami untuk kehidupan kami illa ma'allamtana, kecuali pengetahuan yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Tidak ada guru, tidak ada yang mu'allim yang maha tahu terhadap pengetahuannya yang bermanfaat bagi kami selain Engkau saja. Engkau juga bukan cuma maha tahu al-alim, tapi cuma Engkau pula al-hakim. Engkau adalah al-alim sekaligus al-hakim, yang maha tahu semua yang tidak kami ketahui dan yang terjadi di balik yang tidak kami ketahui. Engkaulah wahai yang maha bijaksana, yang mengetahui hikmah di balik segala sesuatu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari bersalawat untuk junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan para malaikat bersama Allah pun bersalawat untuknya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wahai orang-orang yang beriman, mari bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pengikut Ibrahim. Kita semua adalah pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan pernah bisa memahami Al-Qur'an tanpa informasi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan pernah bisa mengamalkan Al-Qur'an tanpa bimbingan dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala sahabati ajma'in, Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Wa ala sahabat ya jema'i. Sampaikan pula salam kepada salafus salih. Kita tidak mungkin bisa seperti Nabi SAW dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, karena kita jauh, jauh secara keilmuan, jauh dari sisi jarak dari Nabi SAW. Tapi ada teladan, teladan baik dari bentukan-bentukan Nabi yang diterbiah oleh Nabi SAW. Para sahabat, para salafus salih, atharuhum, athar para sahabi adalah dalil bagi kita semua. Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sahabat ya jema'in, terjemah Al-Quran, sahabat-sahabat Nabi yang digolongkan juga sebagai ar-rasikhun, yang lebih tahu ketimbang kita dalam memahami Al-Quran. Dan tidak ada orang di dunia ini yang bakal lebih hebat dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umkan nujum, kata Nabi, ashabi kan nujum, sahabat-sahabat itu bak bintang, kamu tak akan pernah bisa meraihnya, kamu tidak akan pernah bisa setinggi dengannya. Salafus Saleh, Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, wal asyrah mubasyyiruna bil jannah, dan 10 sahabat yang dijamin masuk surganya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah panutan dan teladan-teladan yang harus kita ikuti. Para siddiqin, para syuhada, dan para salihin, orang-orang yang telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala mampu mengamalkan Al-Qur'an, itulah mereka cahaya-cahaya di muka bumi yang harus kita ambil cahaya juga dari mereka. Para siddiqin, orang yang selalu membenarkan Allah dan Rasulnya, karena tidak mengukur dan menakar Rasul dan para sahabat dengan akalnya. Para syuhada, orang yang telah buktikan iman mereka dengan mengorbankan nyawa dan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menapak tilasi jejak mereka. Ketika hidup cuma sekali dan mati pun cuma sekali, maka pilihlah hidup mulia dan mati mulia. Hidup terhormat, mati terhormat. Hidup sebagai hamba Allah dan mati karena Allah Subhanahu wa taala. Wassalihin, orang-orang yang berperilaku benar, yang mencontoh para khulafa ar-rasyidin, yang menggigit dengan gigi gerahamnya tradisi-tradisi mereka agar tidak lepas. Kita adalah orang-orang yang harus mengikuti mereka. Jemaah rahimakumullah, sedikit informasi kenapa kita mengadakan workshop pada hari ini dan apa yang harus kita ambil dan kemana jamaah sekalian akan saya bawa. Ada sebuah prinsip yang ingin saya tanamkan dari workshop ini, terutama diri saya sendiri. Selama ini saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak sudah baca Quran, bahkan sudah sering kali khatam, bahkan ada yang sudah hafal beberapa surat, atau mungkin hafal beberapa ayat seperti yang dibaca di dalam salat. Tapi mungkin cara kita berinteraksi dengan Al-Quran itu hanya sebatas ritual, masih berquran yang ritual. Mudah-mudahan workshop kali ini mengajak kita untuk bisa berquran yang fungsional. Bukan berarti berquran yang ritual salah, tapi Al-Quran tidak diturunkan untuk dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab ini aku turunkan kepada wahai Muhammad untuk kau tadabburi ayat-ayatnya, untuk kau hayati. Itu permulaan berquran yang fungsional. Jamaah rahimakumullah, ini permulaan berquran yang fungsional adalah dengan mentadabburi ayat-ayat. Lihat dabbaru ayat sebagaimana tertuang di dalam surat Sad ayat 38. Mungkin baik sekali kalau saya perlihatkan dan perdengarkan di surat Sad. Surat 38 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَرْسَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Bagus sekali kalau kita gemarkan ruangan ini dengan bacaan Quran suara Bapak dan Ibu. Kita ikuti sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Ini diadakan. Ini adalah sebuah kitab. Artinya Quran dalam bentuk kitab untuk dijadikan panduan hidup. Kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba pilihan, dengan kehormatan untuk penuh dengan berkah isinya. Tidak ada satu huruf pun yang tidak ada berkah di dalam. Apatah lagi satu ayat atau satu surah. Bahkan tak satu huruf pun yang sia-sia di dalam. Tapi kamu tidak bisa menuai berkah darinya kecuali dengan pendekatan yang pertama, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Liyadabbaru ayat, beritahu kepada umat, bacakan kepada mereka. Mereka hanya bisa berquran yang fungsional, tidak menjadikan surat Yasin lonceng kematian, tidak sekedar menjadikan ayat kursi pengusir setan. Apa gunanya membaca ayat kursi kalau kalbu kita sudah dikuasai setan? Liyadabbaru ayati, hendaklah mereka mentadabburi ayat-ayatnya supaya terinstal Quran itu di dalam jiwanya. Itulah permulaan berquran yang fungsional. Yang kedua, kalau ingin berquran yang fungsional, posisikan dirimu sebagai ulul albab. Waliyatadzakkar ulul albab, jadikan dirimu dan umatmu orang-orang yang berpikir mendalam, menggunakan akal pikirannya dalam memahami Al-Quran untuk menangkap hakikat substansi daripada isi Al-Quran. Posisikan dirimu sebagai ulul albab. Sebab kalau hanya membaca sekilas, kau tidak akan pernah bisa memahami. Dibutuhkan tingkat berpikir mendalam dan perenungan yang dalam. Yang ketiga, kalau ingin Quran itu menjadi fungsional berdasarkan ayat ini, jadikan Al-Quran itu jangan sekedar bacaan biasa. Waliyatadzakkar ulul albab, jadikan Quran itu sebagai reminder, sebagai pengingat. Jangan jadikan dia sebagai bacaan biasa. Fungsikan dia sebagai reminder, sebagai pengingat. Jadi langkah pertama supaya workshop kita ini berhasil, supaya kita bisa berquran yang fungsional berdasarkan ayat ini, satu, tadabburi ayat Al-Quran itu. Renungkan hayat, renungkan dan hayat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus berposisi sebagai ulul albab, mengaktifkan nalar berpikir kita. Dan kemudian setelah itu berpikirlah, merenunglah secara mendalam. Yang ketiga, Jadikan orang itu sebagai reminder, sebagai pengingat, bukan hanya sekedar bacaan biasa. Tetapi ada yang lebih penting dari itu semua. Kenapa Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk amalkan. Kalau Anda bertanya bagaimana cara mengamalkan Quran yang paling bagus adalah dengan menghalalkan yang dihalalkan oleh Al-Quran di dalam hidup kita dan mengharamkan semua yang diharamkan oleh Al-Quran. Itulah inti daripada workshop kita ini. Banyak riwayat hadis, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu." Berapa banyak para pembaca Al-Qur'an tetapi si pembacanya dilaknat oleh Al-Qur'an. Ada qaul dari sahabat, seorang hamba menyelesaikan bacaan satu surat di dalam Al-Quran. Sepanjang menyelesaikan satu surat itu, selama itu pula malaikat berdoa dan memberikan syafaat kepada si pembacanya. Tapi ada yang lain. Sepanjang dia menyelesaikan satu surat di dalam Al-Quran, selama itu pula malaikat melaknat si pembacanya. Kenapa? Li'annahu la yuhillu halalan wala yuharrimu haraman. Karena si pembacanya tidak menghalalkan yang dihalalkan Al-Quran dalam kehidupan, tidak mengharamkan yang diharamkan Al-Quran di dalam kehidupannya. Quran yang dibacanya akan melaknat si pembacanya. Alhamdulillah. Untuk itulah hari ini kita menghadiri workshop ini. Ibadur Rahman. Supaya tak lupa. Takutnya keberatan, jadi dirapiin dulu sebagai pembukaan pada hari ini. Ibadur Rahman. Visi kami dalam workshop ini adalah bagaimana metode berinteraksi dan hidup bersama Al-Quran dengan pendekatan tadabbur ini bisa terlaksana. Misi kami hanya ingin berkhidmat kepada Al-Quran. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Seandainya workshop ini bayar satu orang 500 ribu, keluar dari sini saya bisa beli mobil. Tetapi di surga saya gak dapat mobil nanti di akhirat. Iya kan? Nah, seperti ibu bapak datang ke sini, kalau datang sebagai orang yang ingin belajar dan gara-gara sudah bayar juga gak dapat apa-apa. Ada prinsip ikhlas mengajar dan ikhlas yang diajar. Karenanya tidak ada sertifikat. Sengaja saya tidak berikan sertifikat walaupun berstandar nasional, khawatir ada yang menghalangi antara niat Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang terjadi begitu kemarin, karena ada sertifikat saya didamprat, saya enggak dapat sertifikat, katanya begitu. Tapi bukan karena itu semua. Itu hanya ekses. Supaya betul-betul kehadiran kita di sini tidak ada yang menghalangi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kita bisa mendapatkan fasilitas di masjid BI ini. Coba di kompleks siapa yang masjidnya lebih bagus dari sini? Nah, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melembutkan hati pengurus-pengurus di manajemen masjid Baitul Ihsan sehingga kita bisa bekerja sama. Karpetnya juga insya Allah pagi dan sore sehingga nyaman duduknya. Ini semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya mau bikin masjid seperti ini, beli sound systemnya aja gak sanggup. sound system penting. Bagaimana bisa masuk di hati kalau di kuping saja ngiu-ngiu gitu, gak masuk. Subhanallah, sepanjang berkhidmat kepada Al-Quran ini banyak keajaibannya. Jadi semakin gratis malah semakin banyak berkahnya. Karenanya saya ingin berbagi berkah dengan cara seperti ini. Dan tujuan kami berkhidmat kepada Al-Quran dengan mengembalikan umat kepada Al-Quran dan Sunnah semampu yang kami bisa. Dan saya berharap mungkin hari ini hampir 1000 insyaallah yang akan datang, karena yang daftar sudah 970 sekian. Dalam rangka meng-encourage, dalam rangka meningkatkan kualitas umat Islam di Indonesia untuk menjadi ulul albab melalui pendekatan tadabur Al-Quran. Karenanya kalau Bapak dan Ibu nanti sudah menulis data kapan kita ada acara, kita kirimkan informasi. Karena setelah ini akan ada workshop lanjutannya. Workshop lanjutannya itu adalah karakter building, pembentukan karakter Ibadur Rahman. Mudah-mudahan bulan Februari insya Allah kita mulai di awal bulan. Jadi di awal bulan akan kita ikuti tadabbur atau workshop lanjutan. Apa sih tadabbur itu, Ustaz? Dari kata-kata dabbara, dabbara, tadabbara. Dubur di belakang, dubur kulli salatin, setiap usai salat. Itu artinya. Jadi kalau bahasa, tapi kalau bahasa Indonesianya negatif gitu. Ya enggak negatif banget tapi kurang pas. Tadabbur berarti melihat sesuatu di balik sesuatu. Apa yang terkandung makna di balik kata dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu. Sehingga secara garis besar tadabbur adalah menghayati kedalaman Al-Qur'an. Jadi menghayati kedalaman Al-Qur'an. Apa alatnya? Ketajaman hati. Dengan ketajaman hati, yang dimaksud di sini adalah mata hati. Ada orang buta, tetapi kalau ditanya tentang Al-Quran dan maknanya dia bisa. Tapi ada yang melek, semua bisa kecuali Al-Quran. Kalau kita lihat acara kuis misalnya, science mengerti, matematika cepat, seni hebat, teknologi luar biasa. Satu yang dia gak ngerti, Tuhannya dari ayat Al-Quran Al-Karim. Gak ada gunanya semua pengetahuan ini. Tidak ada gunanya. Jadi tadabbur Quran adalah menghayati kedalaman Al-Quran dengan ketajaman mata hati, agar dapat menangkap rahasia di balik kata dan makna Al-Quran. Contohnya begini. Tadabbur Quran itu contohnya begini. Saya ingin mendapatkan mutiara di lautan. Itu mutiara tempatnya di mana, Pak? Di permukaan atau di tepi pantai? Dasar lautnya. Tapi saya yang ingin dapat mutiara ini begini caranya. Berdiri di tepi laut, menikmati pasir putih, debur ombak, laut biru, angin sepoi, burung camar, sunset, sunrise. Tahun berapa saya dapat mutiara kalau begitu? Sampai burung camar beranak pinak pun saya tidak pernah dapat. Apa yang harus saya lakukan supaya saya dapat mutiara? Harus menyelam. untuk menyelam, berapa jam saya bertahan tanpa oksigen di dalam laut? Satu jam aja udah mati. Itulah kenapa selama ini kurang tertarik menghayati Al-Quran, karena gak punya alat. Nanti saya akan jelaskan alat. Namun sekadar menggambarkan visualisasinya, tadabur itu, tadabur Quran itu bagi orang yang ingin mendapatkan mutiara Al-Quran. Seperti orang ingin mendapatkan mutiara di lautan, maka dia harus menyelam. Kalau tidak menyelam, ya kata ibu-ibu, beli aja. Silakan beli, tapi Al-Quran tidak bisa dibegitukan. Panggil guru ngaji, suruh ngaji di rumah, selesai. Bayar pulang. Tidak bisa. Apa yang kami harapkan dari pelatihan ini? Ya seperti tadilah. Intinya bagaimana Quran itu bisa menjadi fungsional, tidak sebatas ritual. Untuk bisa menunjuk Quran yang fungsional, lihat ke depan saja. Ke depan, nanti kalau saya suruh buka, baru buka. Agar peserta ini sadar dan bangkit berupaya merasakan keagungan Al-Quran. Ya Allah, bangun, bangun. Itu ya, kemana aja selama ini? Tega-teganya jadikan surat Yasin sebatas lonceng kematian. Saya punya teman istrinya kesurupan dibacain ayat kursi, dikoreksi tajwidnya oleh jin. Demi Allah itu terjadi. Setan-setan di Indonesia yang korupsi ini pada naik haji semua. Tidak susah, tidak beda. Ada ibu-ibu menangis karena tidak boleh sentuh kuburan kiai yang dicintai, untuk bisa mengambil tanah, karena tanah itu bertuah. Jadi ada yang keliru di sini. Bangun, sadar, wahai hamba-hambaku, jika kalian haus, bukan gelas yang kalian butuhkan. Jangan berhenti setelah mendapatkan gelas. Ketika kau haus, air yang kau cari. Dengan uang kau bisa beli rumah, tapi tidak satu paket dengan kebahagiaan. Rumah mewah bisa kau tempati, tapi tidak berikut keselamatan di dalamnya. Andai tuhan-tuhan materi yang mereka sembah di rumah itu, ketika terjadi gempa dan tidak digendong oleh sang tuan rumah, selamat kasih Tuhan dari gempa? Tidak. Bangun. Kalau ada sesuatu yang paling Anda butuhkan di dunia ini, yang paling urgent kita konsumsi di muka bumi ini, demi Allah bukan makanan, bahkan bukan minuman, bahkan bukan oksigen. Kalau ada sesuatu yang paling kita butuhkan adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makanan, sehingga apa yang harusnya menjadi sesuatu di dalam tubuh ini kita cuma bisa mengunyah. Tapi kemana vitamin, kemana mineral, kemana zat besi, kita tidak ikut campur kan, mengalokasikan. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang bisa membuat air. Allah yang turunkan air hujan dan keluarkan air dari tanah, bukan air yang paling kau butuhkan. Di dalam hidup bukan air yang paling kau butuhkan. Walau kau tidak bisa membuat air, kau cuma bisa menentukan rumusan fisika air adalah H2O. Tapi ambil 2H dan 1O, racik, bisa enggak jadi air? Tidak akan bisa. Tidak akan pernah bisa. Tapi toh juga bukan air yang paling membutuhkan, bahkan bukan oksigen. Pernahkah di antara anda yang pernah berdoa seperti ini, Tuhan, ketika berikan aku oksigen pada hari ini, tolong besok berikan lagi ya Tuhan ya. Justru yang diminta yang gak perlu. Kalau gak dikasih dibilang Tuhan telah tidak mengabulkan doanya, hanya gara-gara tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Inna lillahi. Ada apa dengan kamu wahai hamba? Ya, kalau ada sesuatu yang paling kita butuhkan adalah rahmat Allah yang telah berikan makanan, minuman, dan oksigen kepada kita. Kalau Allah sudah tidak berikan lagi, meski oksigen berseliweran, meski tabung oksigen telah kau beli, Allah bilang oksigen kau tidak boleh dihirup oleh si Tuhan dan Tuhana. Mati. Satu saat kalau anda sedang lapar, anda terhimpit problem, anda kemudian dililit hutang, jangan pernah berpikir untuk bermaksiat dan mengambil yang haram. Allah dengan kasih sayangnya, ketika kau lapar dan kau meninggalkan yang haram, bisa beri makan kamu tidak lewat mulut. Pergi ke rumah sakit, lihat orang diinfus, makan lewat mana dia? Jadi makan itu harus lewat mulut atau tidak? Tidak harus, Allah Maha tahu. Kalau dokter bisa kasih makan manusia lewat tangan, Allah bisa kasih makan manusia lewat mana? Lewat mana saja. Ingat waktu kita di dalam rahim ibu kita, makannya pakai hidung atau pakai mulut? Pakai udel. Ketika kita terhimpit dan kelaparan, jangan berpikir untuk mengambil yang haram. Mohon rahmatnya, kau akan dikenyangkan dengan caranya. Man taraka syai'an lillah awwalahu khairan minhu. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan yang diharamkan Allah karena Allah, demi Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tapi sayang, banyakkan mana yang kita lihat dengan mata, yang haram atau yang halal? Banyak mana yang kita dengarin dengan telinga kita, banyak halalnya atau haramnya? Astagfirullahaladzim. iPod-nya, handphone-nya, musik di mobil, di rumah, tape-nya juga musik, di komputer dengan teng. Dia tidak pernah merasakan indahnya ayat-ayat Al-Quran. Dia tidak pernah bisa menikmati indahnya ayat Al-Quran. Perasaan orang seperti itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia senang berfantasi dengan yang haram-haram. Dia nikmat dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena perasaannya sudah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika zuyyina lil kafirin a'malahum. Orang-orang kafir itu dikutuk perasaannya. Telah melakukan yang haram tapi telah merasa melakukan kebaikan. Banyak enggak orang Islam seperti itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba bentuk fikrah, pola pikir kita dari cara kita berinteraksi dengan Al-Qur'an Al-Karim. Bapak dan Ibu, anda yang besarkan anak-anak, coba bayangkan, capek kita besarkan badannya, capek kita jagain badannya, kita belikan dia pakaian, akhirnya pikirannya dan jiwanya kita serahkan ke orang lain. Betul enggak ya? Na'udzubillah min dzalik. Kita yang besarkan anak kita, tapi pendidikan anak kita kita serahkan kepada setan. Entah apa yang dicarinya dalam ilmunya. Kita berani mahal, bayar mahal untuk pendidikan, untuk sekedar gelar yang belum tentu bermanfaat ilmunya, tapi untuk Quran, untuk as-sunnah yang pasti benar kita tidak berikan. Na'udzubillah min dzalik. Bapak kerja cari nafkah untuk pendidikan anak supaya dia sehat, dibelikan baju, sepatu, diantar jemput. Pada akhirnya pikirannya diambil oleh orang lain. Alhamdulillah. Sudah besar juga begitu. Waktu kecil didoakan cuma gara-gara supaya dapat gaji dolar. Walaupun gak sholat 5 waktu, walaupun tidak bisa tegakkan la ilaha illallah di kantornya, yang penting gajinya. Alhamdulillah. Apa isi kepalanya orang Islam kalau begini? Mulai hari ini tidak. Kebenaran adalah apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, walau kadang tidak memuaskan nalar. Kebenaran adalah apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, walau tidak memuaskan akal. Setuju? Ibadur Rahman. Kedua, ini fikrah. Apa yang orang sebut fakta atau kebenaran empiris. Fakta atau kebenaran empirik adalah bukan apa yang saya indra, yang saya lihat itu fakta, yang saya dengar itu fakta, bukan itu fakta. Fakta adalah kebenaran empiris yang telah dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya, walau kadang tak terindra. Kalau Anda mengatakan yang fakta itu adalah yang Anda lihat, yang Anda dengar, yang Anda raba, Anda gampang dihipnotis. Dan Anda akan keliru menjalani hidup ini. Kalau hipnotizer sesat sering mempermalukan orang di muka publik, padahal secara etika tidak boleh seorang ahli hipnotis mempermalukan orang di muka publik. Kalau ada ahli hipnotis yang paling sesat, maka dunia itu sendiri yang paling pandai menghipnotis manusia. Kalau ada maha guru penipu di dunia ini, maka maha gurunya adalah dunia itu sendiri. Karena fakta adalah apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya, walau kadang tidak terindra. Setuju? Misalnya, kalau untuk naik jabatan saya harus nyogok, pada akhirnya sepanjang jabatan saya haram terus. Dan gaji tunjangan jabatan saya menjadi haram semuanya. Dan itu kemudian saya berikan kepada anak dan istri saya. Lebih baik saya sederhana saja deh, gak usah naik jabatan, daripada nanti perut saya dan semua isinya koyak di neraka. Setuju? Ya. Kalau harus tampil cantik di hadapan makhluk, tapi tampil hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa gunanya? Setuju? Ibadur Rahman. Itu fikrah. Itu sikap mental yang harus kita pegang. Katakan sama anak-anakmu, "Nah, orang besar itu bukan kalau sudah jadi menteri. Orang besar itu nah, kalau bisa mengerjakan pekerjaan menteri tapi tidak berfasilitas menteri, itu orang besar." Jelas. Anakku, yang namanya realistis itu bukan yang bisa kita hitung, bukan yang bisa kita jangkau, bukan itu yang realistis. Kalau saya menjadi pegawainya Rabbul Alamin di perusahaan yang bernama Jagat Raya, realistis atau tidak? Realistis mana? Pegawainya Indosat atau pegawainya Rabbul Alamin? Mana yang paling realistis? Pegawai BI atau pegawainya Rabbul Alamin yang paling realistis? Benar. Silakan pergi ke kantor, silakan pergi ke perusahaan yang mendapatkan uang, belum tentu rezeki. Kenapa banyak pegawai yang seringkali berkata I don't like Monday? Banyak orang yang bekerjanya hidup apa, hidup segan mati pun, karena dia mencari rezeki kepada yang tidak bisa memberikan rezeki, menggantungkan harapan kepada yang tidak bisa memenuhi, bersandar kepada yang rapuh, sesat. Sekarang dibalik mindsetnya, attitude-nya begini. Ini kalau di Al-Quran, jadikan perusahaanmu sebagai jembatan menuju surga. Uang itu bukan rezeki, karenanya gak usah tertarik dengan yang di luar gaji, kalau itu sudah haram. Itu bukan parcel, Mas. Kalau Anda punya jabatan lalu dikirimi parcel, itu bukan parcel, itu sesajen. Alasan orang beri parcel dengan alasan orang beli sesajen sama, substansinya sama. Takut atau berharap. Betul gak? Betul? Kalau dia tidak kirim parcel, takut tidak dapat proyek, atau berharap dapat, itu sama gak dengan sesajen? Sama. Kenapa mereka kirim sesajen ke Gunung Merapi? Takut Nyi Roro Kidul marah. Karena Nyi Roro Kidul itu dari pantai utara ke pantai selatan, transitnya di Gunung Merapi. Kalau tidak dikasih sesajen, dia akan pencet tombol meletus nih. Jadi tombolnya Gunung Merapi, siapa yang pegang? Rubah mindset. Sikap mental, dia cucu juga harus dibentuk. Ada potensi besar di dalam diri kita yang tidak dikenal dalam terminologi psikologi modern, namanya al-basirah. Setelah yaqzah, itu namanya basirah. Ainul basirah. Kemampuan menyingkap tabir rahasia-rahasia Al-Quran itu kalau sudah terbuka basirahnya. Basirah yang nanti akan membimbing seseorang mencapai derajat yaqin, al-yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tika al-yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan itu. Baik, kembali kepada soal realistis atau tidak realistis tadi. Ustaz, jangan terlalu melangit lah. Yang jelas-jelas aja deh, yang pasti-pasti aja deh. Yang kamu sebut pasti itu yang mana? Mau berteori sama saya, silakan. Ini nyata atau tidak? Tapi sesungguhnya ini sekumpulan yang nyata atau sekumpulan yang tidak nyata? Sekumpulan yang tidak nyata. Apa yang saya anggap ada ini? Saya mau tahu, satuan dari tisu ini, kalau saya cairkan, ini kan berasal dari bubur kayu kan, pulp, kayu yang dicairkan. Terus kalau saya cairkan lagi, satuan daripada tisu ini apa? Atom. Bagian terkecil satu benda adalah atom. Apa isinya atom? Ada yang pernah melihat atom? Dalton, Thomson, gak pernah melihat, walaupun dia punya teori atom, tapi dia tidak pernah melihat atom. Kalau guru fisika gambar atom itu bulat, lalu si murid gambar atom kotak, marah gak sih guru? Marah. Tapi kalau si murid bilang, ibu guru pernah lihat atom bulat? Gak pernah kan? Itu kan cuma model untuk memudahkan pikiran kita dalam memahami sebuah teori. Teori yang dirumuskan untuk membenarkan yang sudah nyata. Yang sudah nyata ada. Baik. Jadi di dalam atom yang tidak pernah terlihat oleh manusia itu ada elektron. Di dalam elektron itu katanya ada proton dan neutron. Atom aja gak kelihatan, gimana si proton dan neutron yang katanya tidak bermassa. tidak ada baunya, tidak ada bentuknya, tidak ada warnanya, tidak ada jenisnya, tidak ada beratnya, tidak ada rasanya. Jadi apa namanya? Tidak ada. Sekali lagi, ini sekumpulan yang ada atau yang tiada? Terus apa yang kita sebut dengan ada? Kalau tiba-tiba menjadi ada, hanya kesepakatan di memori. Kalau ada benda warnanya putih, bentuknya bujur sangkar, menurut tidak kelihatan saya dengar-dengar suaranya pucuk-pucuk begini. Terus kalau saya cium, kadang perfume, kadang tidak. Terus kalau saya raba dengan indera peraba saya, lembut seperti ini. Kalau saya jilat dengan indera pengecap saya tidak ada rasanya. Ini namanya apa? Bahasa Inggris itu yang dipakai. Apa bahasa Indonesia? Selampe kertas. Jadi apa yang kita anggap ada sesungguhnya sekumpulan ya? Karenanya kita ini tertipu dalam melihat kehidupan ini kalau tidak dengan ainul basirah. Ainul basirah ini adalah mata hati manusia yang telah masuk di dalamnya nur hidayah. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Dengan mata hatinya dia menata. Dia tidak terkecoh dengan mata biologisnya. Ibu, orang kalau menatap dengan mata hati, belanja, nanti kalau shopping, belanja yang dibutuhkan, jangan belanja yang diinginkan. Itu kalau shopping yang benar. Saya punya definisi sendiri tentang boros dengan dan hemat. Boros adalah walau 100 rupiah tapi bukan di jalan Allah, karena ini rezeki Allah yang diberikan kepada saya, maka itu boros. Saya punya uang 1 juta, saya belanjakan 1 juta di jalan Allah, itu hemat namanya. Selama itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kan yang kejadian seringkali begini, bu, mata hatinya dibutakan oleh mata biologisnya. Dari rumah enggak niat beli, gara-gara ada big sale, new arrival, discount, gua suka. Apa jadinya? Beli, buta mata. Apa penyebabnya? Dibutakan oleh mata biologis. Ainul basirah akan tajam kalau kita selalu menjauhi yang haram. Prinsip baik-baik harus dipegang supaya basirahnya tajam. Kalau kita meninggalkan yang diharamkan oleh Allah dengan mata ini, walaupun kepengen, itu misalnya apa yang bapak yang enak lihat, apa misalnya kan? Samalah itu laki-laki. Kalau sekali kan nggak apa-apa Ustaz. Sekali, pokoknya jangan pilih sekali. Yang penting gak dua kali kan. Ketika kita meninggalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Pasti lebih baik. Ibu-ibu, saya punya teman, istrinya bercadar. Saya pikir punya istri bercadar itu susah. Saya tanya sama dia, apa pengalaman istrimu setelah dia bercadar? Aduh, ya susah dijelaskan. Saya sebagai laki-laki juga susah menjelaskan, karena matanya ini jarang melihat yang haram. Jadi ketika melihat suaminya, katanya gak nikmat. Tapi kalau orang terbiasa melihat yang haram, lakinya pun gak enak. Dia berfantasi terus dengan yang haram. Itu kalau orang ditutup perasaan. Orang yang biasa pakai kerudungan yang agak besar lebar gitu, risih kalau pakai helm. Tapi memang selera-selera ini nanti pada akhirnya terangkat selama ainul basirah ini dijaga. Tapi kalau orang sudah terbiasa dengan yang haram, misalnya orang sudah terbiasa melalaikan yang sunnah, lama-lama yang wajib itu terlalaikan. Tapi kalau orang itu menjaga yang sunnah-sunnah, nanti yang wajibnya pun tambah Tambah baik. Baik. Lama-lama proses ini akan membawa dia mencapai derajat al-yaqin, kepada keyakinan. Misalnya, kalau Anda mau berdakwah, jangan takar Tuhan, jangan takar Tuhan pakai akal. Kalau Anda mau berbisnis dan cari rezeki, kalau cari uang, ya terserah urusan Anda. Sebagai marketer, gak perlu bohong. Misalnya, ini teori marketing dalam dakwah, dan teori marketing supaya halal. Jangan bohong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa adzim fil nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amin. Wahai Ibrahim, serulah manusia agar datang berhaji ke Mekah ini. Serulah semua manusia sedunia ini untuk datang pergi haji di padang pasir di Mekah. Enggak menarik untuk jadi tempat rekreasi. Internet belum ada, handphone belum, buru-buru handphone, mic sama speaker enggak ada. Kalau bapak jadi Ibrahim, disuruh Allah panggil manusia sedunia di tengah padang pasir, mau enggak, Pak? Ada marketer enggak di sini? Seandainya dia seorang marketer disuruh begitu oleh Allah, mau enggak tuh seperti itu? Tuhan, kata Ibrahim, kaifa ad'un nas? Bagaimana saya seru manusia? Dialog itu terjadi. Aku di tengah padang pasir. Lingkungan ini gak menarik untuk dikunjungi. Untuk sampai ke sini susah. Belum lagi suaraku mana mungkin sampai ke seluruh pelosok negeri. Allah bilang garansinya, ya tukari jalan, akan datang kepadamu seluruh manusia walau harus berjalan kaki ke sini. Walaupun wabirin, walau unta mereka hingga kurus kering karena lama dan jauhnya perjalanan ini, karena mereka datang mingkuli pencin amil dari pelosok negeri yang paling jauh, ku garansi datang. Iya sih Tuhan, aku yakin ku bisa, tapi kan ini kisah tentang haji. Tapi kan Ibrahim sempat seperti itu. Dalam kondisi seperti ini, seringkali orang kepepet dan melakukan yang diharamkan. Kalau tidak punya idol basirah, seperti sendal bolong. Dalam mistiknya itu katanya, belatung itu rasa spageti. Nah, begitulah koruptor itu. Kok bisa ya berkendaraan mewah yang bukan haknya? Kok bisa ya memakan harta orang lain atas nama agama pula? Itu udah sendal bolong tuh kayak begini. Baik. Gimana Tuhan? Kalau ingin mengamalkan Quran, ini harus aktif dulu ainul basirahnya. Makanya saya katakan tadi, kebenaran adalah apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, walau tidak memuaskan nalar. Fakta atau kebenaran empirik adalah apa yang dinyatakan Allah dan Rasulnya walau tidak terindra. Harus begitu. Bagaimana saya bisa menjalani hidup yang realistik? Aktifkan ainul basirah. Allah tahu Ibrahim gak mati. Tapi kemudian dikatakan kepada Ibrahim dalam dialog. Ini saya ambil dari riwayat hadis dari tafsir Abu Al-Bayan dalam menjelaskan ini. Ibrahim, alaika dakwah wa alaina al-balagh. Tugas kamu berdakwah, tugasku yang menyampaikan ke hati manusia. Oh, begitu Tuhan. Baik. Ayuhan nas, naik atas bukit sofa lalu teriak, ayuhan nas, amara rabbukum bil haji. Wahai manusia, Tuhan kalian semua panggil kalian pergi haji ke sini. God, job done. Tuhan, sudah aku kerjakan ya, walaupun aku enggak tahu ini hasilnya seperti apa. Ketika turun, benda-benda dan makhluk yang ada di sekitarnya semua menjawab labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Jadi untuk mengundang orang tadabbur Quran sebetulnya Ustaz Bakhtiar tidak perlu duet lah ya sama penyanyi dangdut dulu. Yang penting kumpul dulu, ramai dulu. Tapi partai Islam pun, lembaga dakwah pun, kalau sudah tidak punya ainul basir, dia terperosok pada pragmatisme rasional. Ketika Tuhan ditakar pakai akal marketingnya. Tuhan marketing kit, gak ada Tuhan. Perangkat salesman-nya gak ada ini. Don't worry, aku yang menyampaikan dakwahmu ke hati-hati manusia. Subhanallah, ainul basir. Itu baru bisa dicapai oleh orang yang yakin. Panitia-panitia juga bingung. Udah gratis, dikasih modul, juga workshop gratis pula. Ada yang bertanya, ini workshop ini siapa sih yang danain? Jangan-jangan kejadian kemarin di Sumatera Barat. Jadi kita kasih prioritas khusus Bukit Tinggi karena kita bikin di Gedung Bung Hatta. Di Gedung Bung Hatta kita buat. Jadi untuk Bukit Tinggi jatahnya 100. Kita bikin di Sumatera Barat khusus Bukit Tinggi 100. Salah satu panti asuhan menarik diri karena ini dianggap acara kampanyenya Pak Wali Kota. Karena hari ini susah orang mau lakukan yang benar ini. Sampai akhirnya tim lapangan saya pun ditanya, ini Ustaz Bakhtiar bikin acara santunan seribu yatim untuk sesumbar ini, pengen jadi gubernur jadi Sumatera Barat. Kerenan burung aja daripada gubernur, gila aja loh. Gubernur gak ada dalilnya, burung aja ada. Khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allama, best of the best career. Seluruh manusia on the world itu kira-kira adalah guru ngaji dan mengajarkan kepada orang lain. Hebat gak? Ujub namanya. Enggak. Saya sedang menanamkan ainul basirah. Karena waktu anak saya pulang bawa rapor, suruh tanda tangan dan nulis pekerjaan orang tua wali apa. Saya bilang tulis guru ngaji. Kan gak ada di rapor. Anak saya bilang jangan bercanda Dabi. Serius ini. Biasanya kalau di rapor isinya apa Pak? Kasian ya. Itu yang dianggap keren begitu kan. Sorry ya, guru ngaji lebih keren daripada menteri karena pegawainya rokul. Nah ini sekedar pengalihan aja, membela diri. Tapi kelihatan gak sih membela diri? Gak kan pede kan? Ainul basirah. Nabi SAW bersabda, Aliyun ma'al Qur'an wal Qur'anu ma'aliyin layyatafarraqa hatta yarida al-hawm. Ali bersama Al-Qur'an, Al-Qur'an bersama Ali. Di mana ada Ali, di situ ada Qur'an. Di mana ada Qur'annya Ali, di situ ada Ali bin Abi Thalib. Keduanya tidak akan pernah terpisahkan selama-lamanya. Sampai keduanya memasuki pintu surga dan Ali meminum danau dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pulang dari sini kecintaan kita terhadap Qur'an semakin kuat dan Qur'an yang membuat kita selamat. Di tingkat behavior kita harus mampu bertadabbur Quran, ta'ayush, hidup bersama Al-Quran. Dan setelah itu saya dulu kuliah gratis, maka kayaknya gak etis deh kalau kemudian berdakwah ini minta bayaran. Begitu juga yang ikut workshop gratis, karenanya setelah ini berkhidmahlah untuk Al-Quran secara gratis. Tujuh, biar dapat rahmat dari Ya, apa yang kita lakukan selama ini, kalau Bapak Ibu dan Ibu tanya dari mana dananya ini semua? Ya, Allah yang menggerakkan hati orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ini semua. Jadi jangan pernah curiga siapa di balik ini semua, dan kita tidak berafiliasi kemana pun. Baik. Puncak dari semuanya, semoga kita semua bisa menjadi khalimul Quran. Ibadur Rahman. Baik, sampai di sini. Sebelum saya masuk kepada sesi selanjutnya, saya berikan satu atau dua pertanyaan bagi yang ingin bertanya untuk menjelaskan suasana. Tapi maju ya. Silakan berdiri dan tolong dibawakan ke belakang. Untuk yang ikhwannya silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk kepada sesi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah pada Ustaz Bahtiar yang telah memberi kesempatan untuk memberi pertanyaan. Yang akan saya tanyakan tentang Tadabbur Quran ini adalah, karena kebanyakan daripada yang saya tahu itu adalah penghafal-penghafal Al-Quran, kemudian tidak mentadaburi isi kandungan Al-Quran, di mana para sahabat itu dikatakan kuntum khairul umat adalah yang membaca dengan tadaburi serta mengamalkan dan mendakwakan. Bagaimana kalau orang yang hanya sifatnya sebatas penghafal-penghafal Al-Quran? Kami mohon diberikan jawaban. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya dari pengajar guru, karena kata Ustaz lebih baik jabatan guru daripada menteri. Alhamdulillah, saya juga sebagai guru mengaji dari Majelis Taklim Nurul Iman Jaga Kasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara ringkas saya jawab, alhamdulillah dia sudah menjadi penghafal Quran. Alhamdulillah dia termasuk yang dipilih hatinya untuk bisa ditempatkan Al-Quran di dalamnya. Tapi tidak cukup. Dalam hadis Nabi SAW yang secara ringkas maknanya adalah, kalau ada orang yang paling berhak mengatakan dirinya Ahlul Quran, bukan Hafizul Quran. Yang paling berhak menyatakan dirinya Ahlul Quran adalah orang yang menghalalkan di hal yang dihalalkan Al-Quran dalam hidupnya dan mengharamkan yang diharapkan oleh Al-Quran di dalam hidupnya. Itu Al-Quran, Ahlul Quran. Di dalam Qaul Sahabi juga disebutkan, orang yang paling banyak pahalanya, yang paling banyak menikmati Al-Quran adalah orang yang mengamalkan Al-Quran walau dia belum membacanya. Bagaimana maksudnya? Ada orang lain membaca atau dia ikut pengajian lalu mendengarkan ayat Quran keluar dari ruangan ini, dia amalkan, saya tidak mengamalkan, dia lebih bagus daripada saya. Nah, itu prinsip yang harus dipegang dalam hidup Al-Quran. Hanya saja ada satu metode untuk bisa mengamalkan Quran. Quran itu harus diinstal dulu ke dalam diri kita. Itulah yang namanya tadabbur yang hari ini akan kita dan sedang kita jalani sebetulnya. Baik, pertanyaan kedua silakan. Sebelum saya lanjutkan. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Ibu Nenek Zainab dari Jakarta Barat yang alhamdulillah selalu berusaha mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lain. Tadi Ustaz sudah menyebutkan surat Yasin sebagai lonceng kematian dan tembang malam Jumatan, maka disebutlah Yasinan. Ayat kursi sebagai pengusir setan, itu yang selalu disuguhkan melalui media TV kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jadi sebenarnya ini adalah, saya merasa ini beban untuk para ustaz, para da'iyah, para ilmuwan Al-Quran tentunya, untuk menyampaikan yang lebih dalam lagi. Karena di masyarakat kita, khususnya ibu-ibu ustaz, memang begitulah adanya. Yang di nomor satu kan adalah yasinan berjamaah, tidak mentadaburinya, juga membaca Al-Quran hanya sebatas beramai-ramai saja ustaz. Baik. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti mungkin ustaz beserta yayasan lainnya atau komunitas-komunitas lainnya seperti ini Ar-Rahman, ada lagi Ar-Rahman lainnya, bisa lebih keras lagi, lebih gencar lagi ibu-ibu khususnya hendaknya mentadaburi Al-Quran, karena ini adalah pedoman hidup kita untuk ibu-ibu yang lainnya. Seperti di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qulu fisilmi kafar, jadi tidak separuh-separuh. Ustaz, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya di Indonesia ini surat Yasin itu siapa yang paling banyak memanfaatkannya, orang hidup atau orang mati? Lebih banyak dimanfaatkan untuk si hidup atau si mati? Surat Yasin di Indonesia lebih banyak dimanfaatkan si hidup atau si mati? Yang paling butuh si hidup atau si mati? Sehidup sebetulnya. Ya, karenanya begini, hal terpenting juga harus kita sadari, ibu-ibu dan bapak-bapak. Kehebatan Al-Quran itu, sebagaimana tertuang di dalam surat Yasin juga, ada di dalam surah 13 ayat 31 surah Ar-Ra'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal, au kutti'at bihil ardu, au kullima bihil mauta, balillahil amru jami'an. Itu orang-orang kafir, sekalipun Al-Quran bisa digunakan untuk menggoncang gunung, sekalipun Quran bisa digunakan untuk membelah bumi, dan bisa juga digunakan untuk memperbicarakan orang yang sudah mati sekalipun disuruh berbicara oleh Al-Quran, itu bisa dilakukan, tetap saja si kafir ini tidak percaya. Saya ambil mana? Sebetulnya orang-orang yang membaca Qurannya benar, bacaan Quran yang dibacanya itu membimbing dia, menuntun dia untuk bisa menggoncang gunung. Andai ada persoalan, ada musuh yang kokohnya setinggi dan sekeras gunung, itu goncang oleh Al-Quran yang dia yakininya. Misalnya, silahkan mutasi aku kemana saja, silakan penjarakan aku di penjara mana saja, silakan lempar aku ke lembah yang mana saja, tapi engkau tidak pernah bisa pisahkan aku di satu tempat, di situ ada Allah Subhanahu wa taala dan aku akan bahagia. Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Orang-orang yang tawakalnya sudah seperti itu dengan Al-Qur'an, gunung persoalan, musuh sebesar gunung, senjata yang juga kokohnya seperti gunung pun akan hancur oleh dia. Sebetulnya salah satu kehebatan surah Yasin adalah ada kisah di dalamnya. Seorang laki-laki bernama Al-Habib, si tukang kayu An-Najjar, ketika berkata, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, qala ya qawm ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Terus, وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Terus, أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Subhanallah. Itu kisah orang yang sudah mati diperbicarakan bagaimana perjalanan hidupnya bisa sukses. Success story adalah ketika si tukang kayu yang bernama Al-Habib dalam keadaan berdakwah setelah datang dari pelosok negeri yang jauh dan bilang kepada orang-orang, ikutilah para nabi yang tidak minta upah dari kalian, ikutilah para rasul itu yang telah memberikan petunjuk kepada kalian setelah dia mendapatkan petunjuk dari kalian dari Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak minta upah pada kalian, ikuti dia. Karena dakwahnya itu kemudian dia disisihkan, disiksa, dibunuh. Dalam matinya dia bertutur, qala ya laita qaumi ya'lamun, andai orang-orang yang membunuhku itu bisa mendengar suaraku, ingin ku teriakkan dan ku beritahukan kepada mereka bahwa aku sudah berada di jalan yang benar dan mereka keliru dengan semua cacian-caciannya. Apa yang dia dapatkan? Apa yang dibicarakan di situ? Bima ghafaroli rabbi. Ampunan dosa, pemberian terbaik dari Allah sudah ku dapatkan sekarang karena ku rela mati karenanya. Wa ja'alani minal mukramin. Dan aku sekarang termasuk golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Surga yang dijanjikan yang telah kutatap di depan mataku. Aku sudah merasakannya sebelum memasuki surganya. Andai orang-orang yang baca Yasin faham artinya, dia tidak akan pernah bisa pisah dengan surat Yasin dengan cara yang benar. Bukan cuma malam Jumat doang, insyaAllah. Banyak fadilah surat Yasin. Seorang profesor yang sudah dibor tenggorokannya, yang sudah tidak bisa berbicara lagi di ruang ICU. Seorang dokter, ketika saya datangi setelah saya talkin menjelang kematiannya, lalu saya bacakan surah Yasin, subhanallah. Karena riak sudah tidak bisa keluar, maka dimasukkan selang dan dibor di tenggorokannya untuk membantu mengeluarkan riaknya. Sudah tidak ada lagi suaranya. Tapi ketika Yasin saya perdengarkan, lidahnya bergerak, matanya kemudian terbuka, dan dia ikut mengaji. Semoga husnul khatimah. Untuk orang-orang dalam keadaan sekarang, Yasin kemudian diamalkan dalam hidupnya. Setelah dihayati, dia akan menjadi penolong bagi orang dalam sakaratul mautnya. Tapi penelitian saya di rumah sakit Islam, saya sedang meneliti pasien rawat inap di rumah sakit Islam. Sejauh mana pengetahuan para pasien tentang ibadah dan para keluarga yang mengunjungi. Dalam kuesioner yang saya tulis, satu hari saya masuk ke seseorang yang dalam keadaan sekarang itu sudah terengah-engah. Saya minta izin kepada keluarganya, bolehkah saya mentalkinkan sebelum saya tanyakan kuesioner, karena tidak ada yang dilakukan oleh keluarganya kecuali dokter, dokter, dokter, oksigennya, maskernya, dokter, dokter. Bolehkah saya bacakan? Ketika saya coba mentalkinkan di telinga kanannya, nanti setelah meninggal dan panggil-panggil dokter yang tidak berdaya juga menolong dia, baru pada baca Yasin setelah. Tidak salah-salah banget sih, tetapi salah tempat dikayang. Tapi berapapun surat Yasin dibacakan dalam keadaan sakaratul maut, tapi dia tidak mengamalkan surat Yasin dalam hidupnya juga tidak. Ya anak Jakarta bilang tidak konek lah gitu. Baik jamaah yang mahu, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Nah, supaya tadabur kita lebih banyak lagi, insya Allah kelas baru tadabur basic 1 kita akan buka untuk kelas pagi, nanti silakan daftarkan, sudah ada formnya, gratis. Mungkin tempatnya di sini, yang kelas malamnya. Kelas malam tempatnya di sini, di bawah. itu setiap hari Jumat malam jam 7 sampai jam 9 malam. Sementara untuk yang tidak bekerja bisa ikut kelas jam 9 sampai jam 11 setiap hari Senin. Kelasnya di Jalan Karangasem Raya nomor 23, Kuningan. Jalan Karangasem Raya nomor 23. Nanti untuk informasi dan nomor telepon panitia tinggal dihubungi. Kalau tempatnya masih cukup kita di situ, kalau kurang baru kita jam 9 sampai jam 11 setiap hari Senin, seminggu sekali. Didaftarkan di panitia. Insya Allah pertengahan Januari kita sudah mulai. Lalu bagi yang tidak sempat, saya akan ada setiap Sabtu kedua di sini. Kuliah duha setiap bulan Sabtu kedua, insya Allah dari jam 9 sampai 11. Tadabur ayat-ayat penyucian jiwa, tazkiyatun nafs. Baik, kita lanjut kepada sesi selanjutnya. Ada pengumuman bagi para peserta yang membawa anak-anak, dapat menitipkan anak-anaknya bermain di basement masjid. Ada tempat mungkin barangkali di sana. Dan juga ada games, ada permainan untuk anak-anak di bawah. Walaupun nggak usah terganggu, suara anak-anak itu back sound yang bagus. Ya, jadi kalau ada nenek-nenek udah gak suka sama suara cucu, kelainan itu nenek itu. Suara anak itu indah, nangisnya indah, teriakannya juga indah. Kecuali teriakan emaknya itu yang gak indah. Kelanjut. Supaya Quran bisa masuk, ibarat Quran itu software, jasad kita ini hardware, maka harus kompatibel, gitu kan? Apa jadinya kalau software BlackBerry dimasukkan ke handphone Asia gitu? Asia Muslim. Connect enggak, Bu? Enggak masuk. Nah, begitu juga dengan kita. Kenapa Quran ini selama ini kurang mantap dudukannya? Ya karena barangkali kitanya yang belum mempersiapkan diri, tidak kompatibel dengan Al-Quran. Karenanya ada pernyataan peserta yang harus menjadi komitmen kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya rancang sedemikian rupa, saya ambil dari beberapa ayat. Yang pertama, ya, dengan niat ikhlas dan memohon rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk jadi memohon rahmat Allah. Saya sendiri sangat-sangat menyadari bahwa yang mengajarkan Quran, yang paling pantas mengajarkan Quran itu adalah Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Hanya Allah yang paling bisa mengajarkan Quran kepada hambanya. Karenanya, jamaah rahimakumullah, supaya kita mendapatkan rahmat Al-Quran, supaya kita bisa mendapatkan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka mohonlah rahmat Allah dan berusahalah sekuat tenaga. Untuk apa? Satu, menjaga qalbu, pendengaran dan pandangan saya agar mendapatkan cahaya atau pencerahan Al-Qur'an. Jaga tiga komponen tubuhnya ini. Pertama adalah pandangannya, yang kedua pendengarannya, yang pertama qalbunya, yang kedua matanya, yang ketiga telinganya. Saya tadi bertanya, kalau saya ingin mengambil mutiara di dasar lautan tapi saya tidak menggunakan alat, apa jadinya? Ya tidak kuat lah, melek, membuka mata beberapa menit di air asin, bagaimana rasanya? Terus bernafas di kedalaman lautan. Kita butuh apa? Butuh oksigen, butuh apa lagi? Kacamata selain masker. Terus ini juga di tengah kedalaman lautan itu tekanannya luar biasa. Nah, karenanya kita butuh alat. Ini saya ambil dari surat Qaf ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Quran itu hanya bisa jadi zikrun, bisa jadi pengingat kalau Anda punya tiga. Kalau tiga organ tubuh ini tidak on, tidak aktif, maka Qur'annya tidak bisa masuk. Misalnya begini, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtama'a halalun wa haramun, ghalabal haramul halal." Jika bertemu antara yang haram dengan yang halal, maka si haram menang melawan si halal. Anda misalnya dapat proyek, campur halal sama yang menang yang mana? Haram. Anda mau makan tapi Anda ragu, ini halal atau haram? Ada haram-haramnya dikit, mana yang menang? Haram, halalnya akan kalah. Ini rumusannya. Begitu pula hati. Kalau hati banyak najisnya, banyak haramnya, banyak dengki, banyak riya, banyak hasad, ada sombong, apalagi ada syirik, Quran gak akan bisa masuk. Ada syirik, tidak akan Quran itu bisa masuk. Sedikit saja syirik ada di dalam hati manusia, maka Quran tidak akan bisa masuk. Makanya jangan main-main dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu, mana lebih haram? Makan babi atau dengki? Mana yang lebih haram? Tapi coba lihat bahayanya. Babi mengandung 17 racun yang bisa menyebabkan 17 penyakit. Rokok mengandung berapa racun, Pak Ateng? Ada 400 racun yang bisa menyebabkan 4000 persoalan. Bukan cuma penyakit. Dengki lebih bahaya lagi. Di dalam ilmu ruqyah, la ruqyah illa fi ithnain, tidak boleh minta diruqyah, tidak boleh diruqyah kecuali dalam dua hal. Ini bukan berarti yang lain enggak boleh. Ini penegasan. Satu, orang yang terserang penyakit al-ain, mata dengki. Dua, orang yang tersengat bisa atau racun hewan berbisa, ular atau kalajengking. Pertanyaannya, kenapa si pendengki ini sejajar dengan hewan berbisa? Ya, karena racun pada ular, pada kalajengking, itu seiring dengan emosinya. Semakin tinggi emosinya, maka semakin tinggi kualitas racunnya. Semakin dengki seseorang, semakin sama kualitas racunnya sama dengan hewan berbisa ini. Jadi jaga kalbu ini, jaga hati ini. Minimal kalau Anda tidak suka sama orang lain, salam atau sadar, salam atau sadar, tidak boleh ada rasa dendam, dengki. Kecuali yang dianjurkan Allah, bencilah yang dibenci Allah dan Rasulnya, walau kadang kau mencintainya. Cintailah semua yang dicintai Allah dan Rasulnya, walau kadang kau tak mencintai. Itu baru benar perasaan. Dalam menjaga hati itu seperti ini. Baik. Karenanya Quran itu baru bisa masuk ke dalam diri setelah tadabur kalau kita bersih hati. Quran itu gak bisa masuk di dalam orang yang banyak penyakit qalbu. Qalbu itu bisa sakit, bisa sekarat, dan bisa mati. Dia sakit dengan penyakit-penyakit qalbu, iri, ujub, sombong, tapi biasa sekarat dengan riya, pamer. Dan dia bisa mati dengan syirik. Betul-betul mati hati seseorang dengan syirik. Yang kedua, jaga pandangan ini. Hati ini ibarat bejana. Tergantung apa yang didengar, tergantung apa yang dilihat. Kalau yang didengarkan adalah sampah, yang dilihat adalah sampah, maka apa jadinya dengan hati? Tempat sampah. Maka kalau pendengaran dan pandangan itu tidak disaring, maka bercampurlah hati itu antara halal dengan haram. Kalau halal dan haram sudah bersatu, mana yang menang? Maka orang ini hatinya adalah haram. Tubuhnya seperti orang muslim, pakaian dan dandanannya, tetapi hatinya adalah yang haram. Nauzubillah minzalik. Karenanya ibu-ibu, nonton infotainment yang mengandung ghibah, haram gak? Haram atau tidak? Haram atau tidak? Haram mana sama babi? Sama. Tapi Ustaz, kenapa sih kok yang haram-haram itu enak ya? Begitulah setan menghias. Tapi orang yang bilang yang haram itu enak sebetulnya karena pendengarannya dan pandangannya kotor, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya suka kepada yang haram. Sekarang prinsipnya pegang apa yang digaungkan oleh NU dan Muhammadiyah, gerakan hidup halal. Halal yang dilihat, halal yang didengar, halal yang dirasakan, halal yang disentuh, halal yang dilangkahi, halal yang dimakan, halal yang diminum, halal yang dicium. Gerakan hidup halal itu namanya. Lakukan itu. Nah sekarang kalau kita mau pikir-pikir, kita banyakkan haramnya atau halalnya? Yang dilihatnya banyakkan ya. Dari tontonan kita 1 jam di TV, kira-kira banyakkan halalnya atau haramnya? Ada satu film bagus banget, tapi di tengah-tengahnya ada haramnya dikit. Jadi apa hukumnya film itu? Haram. Karena kalau haram sama halal bersatu, maka yang menang siapa? Filmnya bagus banget, tapi di tengah-tengahnya ada haram dikit. Halal atau haram? Ibu bikin pengajian di masjid ini. Oke. Semuanya ayam. Sama kami sudah disembelih, tapi ada babi dikit. Jadi benar enggak pertemuannya nih? Jadi haram semuanya. Karena telah menyajikan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bobot. Bobot pertemuannya itu. Mungkin makanannya ada yang halal dan haram, tapi bobot pertemuannya menjadi. Tapi sekarang saya balik, babi sebelum saya sembeli, saya wudhukan dulu. Karena babinya betina, saya jilbabin dulu. Saya sembeli jadi halal gak? Haram. Gini deh, saya nanti sebelum dimakan sama-sama, kita zikir dulu bersama. Haram? Kejam banget ya. Atau begini deh, sebelum si babi kita sembelih, kita kasih tasbih dulu kalungnya gitu. Tetap haram? Ya, jangan main-main dengan upacara syirik. Adat syirik, tradisi syirik, mau pakai zikir kek, mau pakai yasinan kek, Kalau di acara ini sudah bercampur tujuan-tujuan syirik, kalau di acara adat istiadat ini sudah bercampur dengan tradisi-tradisi syirik, maka menjadi, hati-hati, saya sudah sampaikan, Allahumma syahad, Allah, aku sudah sampaikan, engkau menjadi saksi. Kalau keluar dari sini masih melakukan juga ruwetan, misalnya peruwetan, ya karena setelah di luar tambah ruwet. Apalagi misalnya, Allahumma syahad, Anda menjadi saksi terhadap diri Anda sendiri, maka jaga hati, jaga pendengaran, jaga pandangan dari yang haram, baru Quran bisa masuk. Sebab kalau ini tidak disampaikan, banyak orang, misalnya ada santri saya hafiz Quran, diminta datang baca Quran pada acara siraman pengantin. Oke? Disiram-siram gitu maksudnya. Dikembeni dulu. Oke? Ini kan sebetulnya porno aksi kan, sebetulnya memandikan orang di muka umum. Cuma sekarang diganti pakai jilbab gitu kan. Substansinya enggak mau hilang ini. Ini kan sebetulnya tolak bala. Saya tanya sama dia, kamu mau baca Quran di acara itu, saat itu Quran akan dijadikan apa? Dijadikan kitabun, Quranun, Furqanun, Burhanun, Mubimun, Shifaun, Rahmun. Dijadikan apa Quran di acara itu? Apa fungsi Quran di acara itu? Pembenar? Maksudnya begini, jangan main-main dengan agama. Mengerikan bangsa ini. Bangsa yang mayoritas muslim ternyata doyan sama yang haram. Jauh dari Al-Quran ya, karenanya ini jadi masalah besar. Sebelum tadabbur Al-Quran, bersihkan dulu hati ini. Tidak ada gunanya Quran masuk itu kalau hati ini kotor. Jaga pendengaran dari yang haram, jaga pandangan dari yang haram, jaga penciuman dari yang haram. Perempuan keluar rumah, perfumnya mencolok dan menyengat, lalu dicium oleh laki-laki, bangkit birahinya, perempuan itu dianggap pelacur oleh Allah dan Rasulnya. Dandanannya yang halal, jangan yang haram. Bukan berarti bau, lebih parah lagi itu. Ya, jadi istri harus harum, jadi istri harus enggak asem gitu ya, enggak bau kelek. Tetapi jangan menyengat yang memancing. Perfum X dipakai laki-laki, disukai wanita. Nah, kalau laki-laki berniat seperti itu juga, maka perfumnya jadi haram. Dandanan, berdandan, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, setelah engkau perindah badan, perindah pula akhlak. Insyaallah dandanan orang seperti ini lurus. Tapi seksi enggak ya? Kalau sudah begitu niat dandannya, ada usul sedikit saja di pikiran ibu, seksi enggak ya? Enggak perlu pakai susu, itu langsung jin-jin pembawa seksi. Itu nemplok di pinggang, di pinggul, di dada, di bagian seksi bagi si mata bongsang. Itu matching itu nanti. Makanya hati-hati di niat. Jauhi yang haram-haram dari hati ini. Saya kira ini saya agak lama di sini karena memang budaya hidup halal di kita ini sudah susah. Senang kepada yang haram. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dua. Agar selamat menjalani hidup, maka dengan tanpa keraguan saya membenarkan yang dibenarkan Allah dan Rasulnya, serta menyalahkan yang disalahkan Allah dan Rasulnya. ikuti saya, agar selamat menjalani hidup. Maka dengan tanpa keraguan, saya membenarkan yang dibenarkan Allah dan Rasulnya, serta menyalahkan yang disalahkan Allah dan Rasulnya, walau tidak masuk akal, walau tidak terindra. Setuju? Harus begitu. Sekarang ini ada agama baru namanya pluralisme. Karena dia telah menggunakan isme, berarti sudah menjadi ideologi. Islam itu pluralis. Lakum dinukum, jalan hidupku adalah jalan hidupku. Jalan hidupmu adalah jalan. Kita tetap bisa bertetanggaan, kita tetap bisa berbisnis, kita tetap bisa berteman. Tapi jalan hidup masing-masing. Kalau ingin ketemu, Islam juga pluralis. Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Wahai Yahudi, wahai Nasrani, kita ketemu yuk di satu titik yang sama. Kan itu tertuang di kitab Taurat, itu ada di Bible, ada juga di Quran. Ketemu yuk, damai. Apa? Allah na'budu illallah, tidak menyembah selain. Wa la nusyrika bihi syai'an, jangan menyembah Allah juga tapi syirik lagi kepada yang lain. Pluralis Muslim itu jelas dan terukur. Jelas dan Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Pluralisme agama baru ini susah. Yang Islam ke Kristen-Kristenan, si Kristen ke Yahudi-Yahudian, si Yahudi ke Islam-Islaman. Jadi gak jelas kan. Ibaratnya begini, saya ini sebetulnya perempuan tapi terperangkap di badan laki-laki. Lebay. Jadi pluralisme ini lebay sebetulnya, gak jelas kelamin agamanya. Jadi ya walaupun itu di TV kan rame-rame, saya pikir hati-hati ya. Sekarang ada Tuhan baru yang bernama materialisme. Enggak merasa keren kalau tidak berpenampilan mewah. Kayaknya enggak merasa diaku sebagai pejabat kalau mobilnya tidak mobil mewah. Materialis seperti ini dalam bahas agama, di dalam Al-Quran namanya Ubadul Asnam, penyembah patung. Orang yang merasa gak bergengsi kecuali dengan penampilan kemewahan, misalnya gak merasa bergengsi kalau tasnya gak Louis Vuitton, GR sendirian kalau sudah pakai perfumenya misalnya dari apa gitu. Ini orang penyembah berhala patung di dalam Al-Qur'annya Asna, penyembah materi. Satu lagi, kalau ada orang sibuk cari jabatan, jabatan, dia berani bayar apa saja, dia korbankan semua hartanya di rumah asalkan dapat roh yang bernama jabatan yang abstrak itu, dia berani korbankan materi itu. Ini kalau dalam bahasa mistik namanya animisme. Ini wasaniyun, al-wasani. Jadi kalau ada penyembah jabatan, saya orang partai Islam, rasanya belum sukses kalau belum jadi menteri. Wasani, animisme, penyembah kekuatan roh. Baik, kalau ingin selamat, ini banyak kekacauan. Sekarang ada syariat baru, namanya instan, tidak berorientasi proses, lebih mengutamakan hasil. Yang penting menjabat, urusan cara jadi pejabat bagaimana, kumaha engke wae. Itu syariat baru yang bernama instan. ada agama baru yang dianut oleh orang Jakarta. Butuh 20 tahun lebih untuk membersihkan korupsi ini. Agama baru itu bernama hedonisme. Yang penting enak, yang penting keren. Biar miskin asal sombong, itulah kira-kira. Ini sudah menjadi budaya di kita. Nah, untuk billah, mau keluar dari budaya itu, ikuti saya. Kebenaran adalah apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Walau tidak memuaskan akal. Fakta adalah apa yang dinyatakan Allah dan Rasulnya. Walau tidak terindra, baru mantap tuh. Saya akan membenarkan yang dibenarkan Allah dan Rasulnya. Walau bertentangan dengan akal saya. Saya akan menyalahkan yang disalahkan Allah dan Rasulnya. Walau merugikan saya. Siap? Harus begitu beribadah. Yang tingkat tinggi saya mau kasih lagi. Ini workshop seperti training. Jadikan ini sebagai attitude, sikap mental. Sebab kalau ini tidak terbentuk, Quran mental terus, enggak kompatibel. Begini, A dan B sama-sama sholat duha. A dan B sama-sama sholat duha. Siapa yang paling bagus taat ibadahnya, si A sama si B? Si A punya ilmu, si B punya ilmu. Si A tahu dalilnya sholat duha, si B juga tahu dalilnya sholat duha. Si A sholat duha, tapi semangatnya cuma 30% setelah tahu ilmunya. Si B setelah tahu ilmunya ini dari Allah dan Rasulnya langsung 70%. Bedanya, setelah si A tahu hikmah sholat duha, apa hikmahnya sholat duha? Mendatangkan rezeki, melapangkan. Setelah dia tahu hikmahnya sholat duha, tiba-tiba naik semangatnya jadi 70%. Si B bodoh, dia tidak tahu hikmah sholat duha. Yang dia tahu ini perintah Allah dan Rasulnya, langsung 70%. Kita kutip, siapa yang paling tinggi nilai ibadahnya, A atau B? Tahu kasusnya? Oke, saya nanti minta jawaban dan argumen. A siapa, B siapa? Saya ulangi kasusnya. A dan B sama-sama punya ilmu, tahu dalilnya, sama-sama sholat duha, sama-sama mengerjakan sholat duha. Si A 30% sudah tahu dalilnya, si B langsung 70%. Yang penting ini dari Allah dan Rasulnya. Yang penting ini dari Allah dan si A setelah dia tahu untungnya sholat duha bagi dirinya, naik jadi 70%. Sekarang kelompok bapak-bapak dulu, yang bilang A lebih baik daripada B, tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 lah ya. Yang bilang B lebih bagus. Wah, mayoritas. Ibu-ibu yang pilih A, angkat tangan. Dikit, yang pilih B. Mayoritas. Insya Allah B yang lebih baik. Tapi bukan berarti A salah. A tidak salah. Tapi ada masalah dengan si A. Si A ini menyembah separuh dirinya kadang-kadang. Dia itu baru taat sama Tuhannya kalau memuaskan akalnya. Kalau ada unsur menguntungkan. Kalau berisiko bagi dirinya, tipe A ini biasanya kurang berani mengambil risiko ini aja sebetulnya perbedaannya. Cuma si B juga harus tambah ilmu supaya naik 100. Mungkin tahu juga hikmahnya barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebuah prinsip. benarkan semua yang dibenarkan Allah dan Rasulnya walau kadang merugikan kita. Cintailah semua yang dicintai Allah dan Rasulnya walau kadang kita membenci. Benci semua yang dibenci Allah dan Rasulnya walau kadang kita mencintai. Sepakat? Ibadur Rahman. Tiga. Kalau ingin tadabur, jiwa ini, karakter ini harus terbentuk. Kalau Anda masih beragama pluralisme, Anda akan cari ayat dan ayat itu Anda clipping yang sesuai dengan agama pluralisme. Liberalisme, pluralisme, Lia Eden, Pak Musadik, pakai Quran semua. Tapi Qurannya itu di clipping yang sesuai dengan kepentingan-kepentingannya. Kita tidak qul ya ayyuhal la a'budu, kata si Kristen. Ya ukhti, alhamdulillah deh aku sekarang. Si Kristen bilang gitu. Ya astagfirullahaladzim. Bilang sama teman Kristen Anda, kamu tuh gak usah ke Islam-Islaman, jadi Kristen yang benar aja. Kamu tuh malah gak terhormat dengan begitu. Wala antum aminuna mas akun, biasa-biasa aja. Bilang aja puji Tuhan lebih bagus. Tapi Anda sebagai seorang Muslim juga jangan dipuji Tuhan. Enggak jelas kelamin agamanya nanti. Wala ana abidun. Ini prinsip. Selera berQuran ini memang harus dibentuk dulu. Ini yang tidak diberikan kepada kita sejak kecil. Jadi Quran itu enggak kompatibel. Baik, meyakini bahwa hanya Al-Qur'anlah petunjuk hidup yang terlurus. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kalau ada yang berani mengatakan bahwa Ustaz, mana mungkin kita terapkan di Indonesia? Indonesia kan bukan negara Islam, kafir dia. Saya berbicara pada di sini bukan berarti saya tidak NKRI, tidak cinta NKRI. Republik ini didirikan di atas darah para syuhada, ulama yang memperkenalkan istilah nasional, kiai yang memperkenalkan istilah yang paling penting di Indonesia ini, bahkan kata Indonesia itu sendiri. Dan para ulama yang menginginkan ada tentara nasional Indonesia ini. Dan merekalah front terdepan dalam membela republik ini. Sampai kemudian ada NKRI. Jadi kalau saya bilang, ada orang mengatakan tidak mungkin Ustaz, tapi ini sering keluar. Ustaz tidak mungkinlah kita mengamalkan Quran di Indonesia semuanya. Maksud lo? Separuh aja gitu. Apa tuh minum Nabi Bakil kita di otak puru Nabi Bakil? Apakah kamu beriman kepada sebagian dan kamu pending, kamu kufur kepada yang lain? Munafik jadi. Ya, jadi gimana dong? Amalkan Quran gak harus nunggu negara Islam. Al-Quran tuh bisa diamalkan. Dan sebetulnya di Indonesia ini 90% teman saya dapat tesisnya membahas tentang undang-undang di Indonesia sesuai dengan syariat Islam. Hampir 90% undang-undang kita itu sesuai dengan. Errornya di mana? Pluralisnya itu masalahnya. Liberalisnya ini yang jadi masalah. Kelamin banci agamanya ini jadi masalah. Semuanya sudah benar undang-undangnya di kita ini. Cuma manusianya yang salah. Baik. Meyakini bahwa hanya Al-Quranlah petunjuk hidup yang terlurus. Dan akan mengamalkannya untuk keperluan hidup saya. Saya ulangi. Ikuti. Meyakini bahwa hanya Al-Quran saja petunjuk hidup yang terlurus. Dan akan mengamalkannya untuk keperluan hidup saya. ya, lakum dinukum. Jangan mengikuti orang lain kemudian Anda meninggalkan Al-Qur'an Al-Karim. Ini prinsip dalam berhukum. Sebab kita berhadapan dengan Al-Qur'an. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir, musyrik, zalim. Terima aja dulu. Saya mau bilang, poligami itu halal, sah, terserah ibu-ibu suka atau enggak suka. Bini gue marah atau enggak. Karena dalam beragama, saya tidak pentingkan perasaan manusia dan perasaan saya. Apa yang dinyatakan Allah di dalam Al-Quran. Tapi belakangan ini ayat poligami itu dipelintir laki-laki dengan syahwatnya lewat nikah siri, dicibir perempuan lewat emosinya, dua-duanya kufur kepada Al-Quran Al-Karim. Jadi saya gak mau tahu ada yang marah atau yang gak suka. Fahami Al-Quran apa adanya, kata Allah dan Rasulnya. Tetapi jangan pelintir-pelintir. Kalau ingin menikah lagi, hukumnya dahulukan yang wajib, nomor dua kan yang sunnah. Yang wajib, pelihara kebaikan pada keluarga istri pertamamu, perhatikan anak-anakmu. Yang kedua ini sunnah. Jangan mendahulukan yang sunnah, meninggalkan yang sesat itu. Baik. Jadi gimana, Bu? Saya tahu, pasti masih mengganjal. Belum bisa tadabur kalau masih begitu. Insya Allah, sekarang saya mau sihir supaya semuanya setuju sama poligami. Silakan menolak. Silakan menolak. Sekarang saya mau cerita begini. Ada seorang menelpon saya, Ustaz, tolong nikahkan adik saya 3 minggu lagi. Sebenarnya kenapa harus saya? Kurang 2 minggu, Ustaz, jangan lupa ya, jam 11 di Cempaka Putih Tengah. Gak usah saya sebut nomornya. Bu, kepala KUA Cempaka Putih Tengah itu, di situ ada teman saya. Di sana saja. Saya tidak ingin berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 1 minggu akan terjadi pernikahan, Ustaz. Jangan lupa ya minggu depan. Wah, ini pasti accident. Hari H. Jam 9 saya masih olahraga. Ustaz, jangan lupa ya jam 11. Saya kasih tahu istri saya diminta menikahkan seseorang tanpa KUA. Jangan, nanti kamu ikut-ikutan lagi. Ya. Sekarang saya datang akan marah ke sana. Cinta istri. Bawa sepatu. Bawa baju batik, lempar celana di mojok. Masih pakai baju kaos, pakai training sama sepatu cat. Sampai dekat lokasi, itu Ustaz datang. Rupanya amun tamunya sudah rapi semua, pasangan suami istri. Tenda depan rumah juga sudah rapi. Mobil parkir banyak sekali. Waduh. Masa turun pakai training? Gak mungkin kan? Saya parkir aja usia. Ganti baju, ganti celana, pakai semua. Sudah. Ya gak sempet lah. Silahkan Ustaz masuk. Di dalam rapi semua sudah. Pelaminan sudah ada, cantik-cantik pasangan ini. Saya boleh tahu mempelainya di mana? Tadinya mau marah, gak aja sih. Silakan Ustaz masuk ke kamar pengantin. Ada mana pengantin? Inilah di atas kursi roda. Usia sudah 50 lebih. Leher tidak bisa lagi tegak. Berkerudung, sudah didandani. Dengan terbata-bata berkata, terima kasih Ustaz bisa datang. Pusing saya. Untuk mempelai pria dan keluarganya, mempelai wanita, orang tua dan keluarga. Bingung saya, gak pernah nikah siri begini. Tapi jangan ada yang minta selain ini, Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menikahkan orang tuanya, bukan saya. Kita semua yang hadir jadi saksi di hadapan Allah. Saya ngeles dulu kan. Saya cuma pemulu yang dijadikan saksi di dalam fikih, hanya sebagai saksi dan orang yang dipercaya di tengah keluarga. Baik. Tolong jelaskan kepada kami kenapa Bapak ingin menikahi wanita ini dan jelaskan kepada kami supaya kami bersaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya X, pekerjaan saya X, saya punya istri 3 dan ini anak-anak saya hadir dan beberapa istri saya hadir. Ini orang tua saya. Saya ingin menikahi dia karena kami pernah terhalang karena orang tua dulu waktu masih di SMP di kampung. Dan dia di Jakarta sekarang sudah kanker stadium 4 di payudaranya. Saya ingin sebelum dia meninggal dunia telah melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Dan sebelum akhir hayatnya saya ingin menghajikan dia dan dia mahram saya. Terima kasih. Cute saya pelapa-pelapa. Gimana Pak? Kawinnya jangan Pak. Tolong bantu saya. Kawinan apa jangan Pak? Nikahkan atau jangan Pak? Kok berani rupanya ada istrinya di sini Pak. Kalau bapak-bapak pasti setuju sama-sama saya. Saya tanya ibu-ibu. Jawab dengan jujur berdasarkan hati nuranimu. Nikahkan apa jangan? Meyakini bahwa hanya Al-Quranlah membenarkan dan membenarkan Allah dan Rasulnya walau kadang merugikan. Saya tanya sekali lagi, nikahkan apa jangan? Yang keras, nikahkan apa jangan? Berhasil saya menyihir ibu. Secara tidak sadar berarti ibu-ibu setuju sama poligami, betul Pak? Udah, jangan debat. Hey, bukan elu doang yang digituin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul, para syuhada, para salihin. Mereka bukan cuma mengorbankan nyawa dan keluarganya. Semua yang dimilikinya di dunia ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ummu Salim berkata, "Ya Rasulullah, aku hanya seorang janda. Ketika seluruh wanita di Madinah menyerahkan perhiasan terbaiknya kepadamu, aku tidak punya permata apapun ya Rasulullah selain permata hatiku, buah hatiku, masa depanku, Anas, satu-satu anak semata wayangku, anak muda yang soleh menjadi tumpuan hidup masa depanku. Ambillah dia ya Rasulullah, walau harus menjadi budak, ambillah." Dia hidup sendirian sebatang kara. Datang Abu Thalha melanggar. Apa kata si Muslim? Abu Thalha, wanita mana yang tidak bangga dilamar oleh pria seperti itu? Tapi saya engkau kafir. Wanita ini telah berikan sekujur tubuhnya untuk agamanya. Korbankan semua yang dimilikinya, bukan cuma perhiasan materi emas dan permata. Anak, permata hatinya pun diserahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sakitkah itu? Hanya orang yang tidak beriman yang sakit hatinya menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang dikutuk perasaannya sakit melaksanakan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. sampai akhirnya Abu Talha, demi Allah, cukuplah Islammu sebagai maharnya, dan setelah kau nikahi aku, aku tidak akan pernah meminta apapun darimu setelah ini. Padahal dia berhak meminta mahar sebagai wanita idaman wanita pria Madinah saat itu. Salah. Sampai akhirnya mereka punya anak bernama Abu Umair. Anak kecil ini kemudian sakit keras di sore harinya. Abu Talha harus pergi bersama Rasulullah dan hari itu ingin minta cuti. Apa kata sang istri? Pergilah. Jangan sedikit pun kau kalahkan dakwah itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuanglah bersama Rasulullah. Amanahkan anakmu Abu Umair kepadaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Abu Talha pergi, anakku meninggal dunia. Seisi rumah semua menangis. Apa kata sang istri? Tak seorang pun di antara kalian yang berhak di rumah ini menyampaikan perihal kematian Abu Umair kepada ayahnya Abu Talha. Senang. Dalam nangis pilu, ditutupnya anaknya dan dibawanya ke sudut rumahnya, menunggu kepulangan sang suami. Sang suami punya firasat kembali di malam hari. Istri sudah cantik dan menyiapkan makan malam untuk suami dalam keadaan pilu hatinya. Sampai di rumah Abu Umair, Abu Talha berkata, "Assalamualaikum, aku tak sabar ingin menjumpai bagaimana keadaan anak sematawayangku." "Tenanglah, makanlah. Biarkan dia dalam istirahat tenang." "Makan, selesai. Mandilah." Setelah itu diservisnya suaminya dalam keadaan hatinya menangis karena meninggal dunia. Sangat. Sebagaimana hubungan suami itu. Setelah selesai, lihat tutur katanya. Lihat tutur kata sang istri, wanita surga ini. "Abu Talha, ada orang dipinjamkan harta karena sudah lama padanya, lalu sang pemilik meminta menagihnya. Dia akan menyerahkannya. Apa pendapatmu?" "Durhaka orang itu, berkhianat. Itu amanah, harus dikembalikan." "Abu Talha, amanah itu adalah anakmu yang diambil oleh pemilik." Menangislah Abu Talha. Tapi lihat bagaimana istri mulia itu menyiapkan makanan, tutur kata, tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Karena didikan seorang wanita mulia bernama Ummu Sulaim, Rasulullah SAW bersabda, ketika terjadi kecamuk pada perang Uhud, saat suara Abu Talha berkata, "Ya Rasulullah, tak kuperkenankan satu pedang dan satu panah pun menyentuh kulitmu." Suara Abu Talha ketika berteriak Allahu Akbar mengalahkan ratus kekuatan laki-laki. Abu Talha ini adalah didikan Ummu Sulaim. Saat Rasulullah SAW mi'raj dan orientasi ke surga, didengar ada telapak kaki melangkah di depannya. Rasul bertanya kepada Jibril, "Jibril, suara telapak kaki siapa di depan ini?" "Oh, itu adalah suara telapak kaki Ummu Sulaim, wanita surga yang berada di dunia." Bagaimana dia menjadi wanita surga seperti ini? Bagaimana dia menjadi pria yang suaranya saja kekuatan yang mengalahkan 100 kekuatan laki-laki pada masa itu? Karena loyalitasnya kepada Allah dan Rasulnya, karena loyalitasnya kepada hukum Allah dan Rasulnya. Ibadur Rahman. Begitu seleranya kalau sudah tadabur. Setuju? Kawinin? Kembali lagi. Kalau ini tidak ada di dalam hati, Quran itu mental terus, enggak masuk. Yang keempat, berjanji akan memuliakan dan menjaga Al-Quran untuk dapatkan penjagaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama. Berjanji akan memuliakan dan menjaga Al-Quran untuk dapatkan penjagaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidhun. Waktu kecil bapak sudah nikmat, habis baca Quran dipeluk, dicium. Waktu kecil ibu menikmati berjalan membawa Quran sehari-hari. Kenapa kemudian setelah dewasa, sekolah dan kuliah jauh dari Al-Quran? Alhamdulillah hari ini kembali lagi untuk tadabbur Quran. Ada yang hilang. Karena selama Quran itu masuk, akibat mencari ilmu yang tidak didasari oleh niat yang baik, mestinya dokter yang kuliah, insinyur yang kuliah, tambah dekat kepada Allah, tapi kenapa tambah jauh? Salah niat cari ilmunya. Begitu pula orang-orang yang sudah ada Quran di dalam hatinya, kemudian tidak dijaga. Quran ini lebih mudah hilang dari ingatan ketimbang unta yang lepas ikatannya. Kalau dia tidak dijaga, dijaga hafalannya, dijaga maknanya, dan dijaga dalam bentuk perbuatan, itu hilang dari kita. Karenanya Allah hanya akan menjaga Al-Quran di dalam jiwa kita dalam bentuk akhlak kalau kita sudah memulai merawat Al-Quran di dalam diri kita. Itu sebuah prinsip yang harus dipegang. Yang kelima, ini misi dakwahnya, akan menjadi teladan dan menyeru manusia untuk menyembah Tuhan manusia serta mengajak untuk mencintai dan mengamalkan Al-Quran. Ikuti saya. Akan menjadi teladan dan menyeru manusia untuk menyembah Tuhan manusia serta mengajak untuk mencintai dan mengamalkan Al-Quran. Ini konsep universal. Bacakan Al-Quran kepada si kafir, bacakan Al-Quran kepada si musyrik, bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ahadun minal musyrikin istajarak fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah summa ablighhu ma'mana. Jika datang orang musyrik minta perlindungan kepadamu, beri perlindungan. Kenapa? Kenapa kita orang mukmin disuruh memberi perlindungan kepada orang musyrik? Bukankah dia musyrik? Hatta yasma' kalam Allah, sampai dia mendengar firman Allah yang konotasinya mentauhidkan Allah, kalamullah, Al-Quran itu. Coba-coba. Kadang-kadang kalau di acara MC-MC itu, karena si MC ini tidak tahu, sehingga kadang-kadang suka bacaannya aneh-aneh, suka kurang jelas. Acara selanjutnya adalah pembacaan Al-Quran. Yang satu lagi bilang, acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi. Acara selanjutnya adalah tilawah Al-Quran. Sebetulnya setiap nama yang disebut itu berbeda-beda konotasinya. Kalau si MC bilang, acara selanjutnya pembacaan kalam ilahi. Kalau you bilang kalam ilahi, berarti ini ayat-ayat yang akan dibacakannya itu akan membawa misi tauhid, akan ditauhidkan orang-orang yang ada di dalam ruangan ini. Kalamullah. Jadi salah satu fungsi Quran sebagai kalamullah di ayat ini adalah untuk diperdengarkan kepada orang musyrik. Bacakan Al-Quran. Selama dia manusia, sudah didesain otaknya untuk kompatibel sama Al-Quran, kecuali dia melawan, terserah. Karenanya ajak semua manusia, bacakan kepada mereka kalamullah agar menyebar Tuhan manusia. Kalau kita sudah berani seperti itu, jangan nanti kadang-kadang suka malu-malu. Sebetulnya ketika kita sedang antri dan itu tempatnya bersih, ambil aja Quran di saku kemudian baca pelan-pelan, atau sambil nunggu busway atau di dalam bus, bagus sekali kan baca. Tapi apa yang terjadi? Seringkali sholatnya saja malu-malu kan. Saya punya kawan, seorang syekh, di sebuah pesawat. Waktunya sholat datang, biasanya bapak kalau sholat di pesawat keras-keras atau pelan-pelan? Dia tidak, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mendengar semua. Si kafir dan si muslim. Qamatis shalah, qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Yang di belakang yang mau ikut sholat, silakan rapikan shofnya di kursi masing-masing. Allahu Akbar. Wah, mantap kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hak asasi manusia kan? Melanggar gak kita? Orang-orang yang membesarkan Allah, nama Allah selalu disebut di forum-forum besar, namanya akan disebut di lingkaran terhormat di langit. Tapi kalau orang-orang sudah malu kucing, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi mana Om? Tak siapa pula yang memulai, kok pada gak pede begini? Anda yang seperti itu akan berhadapan dengan ayat. Ada orang yang tidak nyaman kalau Allah disebut sendirian. Dia baru biasa nyaman kalau Allah disebut bersama yang lain. Naudzubillah min dzalik. Jadi Pak, nanti kalau sholat di pesawat gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau mau, kalau mau datang aja ke pramugari, Pak pinjam meja sebentar. Sama muslim yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencangkan di kaki enggak, kita memulai sholat. Boleh kan? Atau Anda bikin pesta. Anda yang bikin pesta, Anda yang bayar, Anda yang capek, Anda juga yang masuk neraka, mau enggak? Enggak mau kan? Maka boleh saja di pesta undangan Anda, mohon datang dengan dress code muslimah, sopan. Sehingga yang datang dalam gaun malam yang hampir putus itu jadi malu. Ini yang mestinya malu, enggak malu, yang mestinya enggak malu. Jadi yang malu-maluin tuh dengan tidak bermaksud mengurangi rasa hormat, hendaknya minta duit RP sekian. Ini kan ada dulu yang memalukan seperti itu kan. Siapa yang pesta, siapa yang disuruh bayar? Tapi itu sebuah etika. Karenanya ini semua kita rubah polanya, doktrin sama anak-anak kita yang susah sholat subuh sampai ke alam bawah sadar dia, merubah feelingnya. Sholat subuh itu iman, sholat subuh itu sehat, sholat subuh itu nyaman, sholat subuh itu tentram sambil bangunkan seperti ini. Rubah feeling. Jangan pakai selera sesat. Kasihan Ustaz kalau dibangunkan sekarang, nanti di sekolahnya dia ngantuk. Buat apa sekolah kalau dia tidak? Tapi jangan pakai marah-marah. Kasih lagu. Walaupun hidup 1000 tahun, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Lagunya juga nanti. Di rumah senang, di masjid senang, di mana-mana hatiku senang, di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Masukkan kalah bawah sadar kita dengan metode-metode yang baik. Jadi ibu-ibu TK ini kadang-kadang bikin dosa. Neneknya yang bayarin, neneknya yang jemput, neneknya pula yang dikatain. Nenek sudah. Guru-guru TK juga yang banyak ngajarin bapak-bapak pada selingkuh. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta dansa, dansa. Kalau 4 kali ketagihan itu. Laki-laki pilih wanita yang sama 4 kali doyan itu berarti kan. Serong ke kiri, serong. Jadi siapa yang membuat bapak-bapak pada selingkuh? SD sama guru TK aja itu. Kenapa nyanyi begitu bangga untuk Qamar, untuk Allah kita malu? Mana bisa Quran masuk pada jiwa orang seperti ini? Quran tidak bisa masuk kepada jiwa-jiwa yang belum terbuka. Nah, itulah workshop kita di sesi pertama ini, dan ini sekaligus lembar pernyataan, dan itu baru membuka belantaranya. Ibadur Rahman, sekarang saya mau break. Breaknya tolong bikin softnya yang lurus. Kita break dulu. Bikin softnya yang lurus, Pak, maaf. Ibu yang lurus. Ya. Lurus, lurus sekali. Jangan sampai putus. Rapat. Rapat, mari kita bersaudara sesama Ahlul Quran. Oke. Okay. Kita berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Okay. Yang sudah coba gandeng kiri kanannya. Kenal enggak kenal gandeng saja. Baik, kenal enggak kenal gandeng saja. Saya minta kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita sesama mukmin, sesama muslim, lalu suka kepada saudara, kita harus nyatakan uhibbuka fillah. Sama-sama, sama laki-laki, uhibbuka fillah. Artinya aku mencintaimu karena Allah. Coba katakan ini di kiri kanan ini, uhibbuka fillah. Kirinya juga gitu. Jawabannya ahabbakallah Allah. Semoga engkau dicintai Allah yang telah mencintai karena itu wajib kita utarakan sesama mukmin. Uhibbuka fillah. Kalau perempuan, uhibbuki fillah. Katakan pada kiri kanannya. Ya. Aku cinta kepadamu karena Allah. Jawabnya ahabbakillah alladzi ahbabtani lah. Intinya semoga kamu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Harus begitu sama mukmin. Sekarang kita praktek cari mencintainya. Oke. Okay? Setelah kita sudah saling mencintai, energi yang ada lepas. Kita relax. Hadap kanan, gerak. Balik badannya hadap kanan. Hadap kanan. Hadap kanan. Berikan pijitan yang terenak. Berikan pijitan yang terenak. Yang terbaik. Yang terenak. Untuk saudara. Dari atas. Turun ke bawah. Tapi yang paling enak tuh dipijit bagian pinggang kalau lagi begini. Nah, bagian bawahnya. Pijit bagian bawahnya. Silakan. Pijit bagian bawahnya. Atasnya. Pijitan persaudaraan dan kasih sayang. Stop sebentar. Tanyakan siapa nama saudaranya yang dipijit itu. Silakan berkenalan. Silakan berkenalan. Setelah bersaudara karena iman. Setelah bersaudara karena Islam, tanyakan namanya. Perkenalanlah dulu sejenak. Sudah? Setelah tanya nama, tanyakan minta dipijit bagian yang mana yang pas. Tanyakan. Pijit by request. Ayo, tanya dan jawab. Silakan tanya, minta dipijit bagian mana yang paling dia suka. Silakan. Dan berikan yang terbaik. Pijit by request. Pijit by request. Oke, okay. Stop. Setelah di tempat, gerak. Balik kanan, gerak. Terbalik. Ya, silakan berikan. Ikan cita yang paling enak. 15 menit kita begini. Berikan kita yang paling enak. Saya jadi iri ini. Ya, sekarang stop. Tanya, kita dipijit bagian yang mana? Ya? Silakan. Minta gaya apa? Minta gaya apa tadi? Gaya Siasu atau gaya Jawa atau gaya Cina? Silakan. Alhamdulillah. Ya, balik ke sini lagi. Sekarang berdiri gerak. Berdiri. Oke. Stretching, stretching, stretching semua. Angkat tangannya. Oke. Coba genggam, kemudian tarik ke atas begini semua. Iya. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Sekarang ke depan. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, empat. Ke bawah. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang bebas mau gaya apa, suka-suka. Silakan. Tenggangkan dulu, jangan duduk dulu. Mati. Jangan duduk dulu. Ya. Ya, yang enak, gerak-gerakan. Kaki-kakinya digoyang-goyang. Ya. Sekarang duduk lagi dan selonjor berhadap-hadapan, depan belakang sekarang. Duduk, duduk. Lalu yang tadi kan kiri, sekarang depan belakang berhadap-hadapan. Selonjoran, pijit-pijitan kaki. Jangan malu. Jangan malu. Kita sedang bersaudara dengan memberikan yang terbaik. Di sini tidak ada jabatan, tidak ada kedudukan, tidak ada tua, tidak ada muda. Semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Selonjor yang enak. Silakan pijit-pijitan kaki ganti-gantian. Ayo, ambil posisi yang paling enak. Ambil posisi yang paling enak, pijitin kaki temannya. Pijitin kakinya. Bantisnya. Lututnya. Kalau enggak geli, pahanya di sini. Ya. Ya. Sambil ngobrol, ngobrol ya, ngobrol, wajib ngobrol. jangan ada yang tidak ngobrol, semuanya ngobrol. Wajib ngobrol. Wajib ngobrol. Bapak-bapak juga ngomong, Pak, ngobrol, Pak. Jangan diam, Pak. Kali-kali dapat relasi baru. Jangan-jangan saudara mau tukeran handphone, boleh. Handphone yang tukar maksudnya begitu. Pak Heru, ada pengumuman, silakan dulu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baru sesi pertama yang disampaikan oleh Ustaz Bahtiar Nasir. Insyaallah kedepannya kita lebih mengenal ruh Quran masuk ke dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin menyampaikan nanti pulang bisa ambil jadwal Ar-Rahman untuk ke depan. Jadi begini, setelah dari sini Bapak Ibu, kita akan membentuk, mungkin sudah disampaikan ke Ustaz Bahtiar, cuma saya mengingatkan kembali, kita akan yang ingin ikut itu nanti ambil formnya di depan, untuk bagaimana kita menjadikan karakteristik kita sesuai dengan apa yang Al-Quran suka. Nah itu nanti ada setiap minggu adanya di masjid ini. Ya, nanti ada formnya di sana, ada juga jadwalnya, saya enggak usah banyak bicara di sini, nanti tinggal ambil aja di sana. Kalau oke, nanti bawa centeng, kasih ke panitia lagi, dan itu buat nanti kita akan hubungi Bapak dan Ibu. Yang kedua, formnya kayak gini ya, formnya. Yang kedua, kita insya Allah di bulan Maret akan mengadakan perjalanan tur wisata menapak relasi jejak para nabi dan rasul ke Jordan. Safari Tadabur-nya. Ya. Jadi yang ingin nanti berkeinginan dan berkelapangan bisa ambil datanya di panitia juga di belakang dengan biaya $2,225. Ya, bisa menghubungi di nomor aku, Heru. Ada nomornya di situ, Heru, dengan nomor telepon yang ada di data di situ. Yang ketiga, saya yang mungkin waktu dekat nih Bapak, karena ini tadi gak masuk dalam sini, insya Allah tanggal 17 hari Ahad depan kita akan mengadakan bedah buku yang akan bertempat di Masjid Al-Latif di Blok M Pasaraya lantai 5. Bukan bedah buku, ramai saya. Jadi bedah buku dulu Bu. Ya Bapak, bedah buku tanggal 17 yang bertempat di Masjid Al-Latif Pasaraya jam 9 pagi sampai jam 12. Kalau ada yang working kesempatan nanti bisa datang ke sana. Yang kedua, dalam waktu dekat ini karena banyak sekarang sudah budaya Valentine, kita akan coba memasukkannya sebelum Valentine tanggal 13. Untuk tadabur untuk remaja sih khususnya, cuma umumnya kita semua nih yang hadir juga bisa saja ikut. Tempatnya sama di Masjid Al-Latif Pasaraya lantai 5 Blok M. Nanti ada, kalau itu ada di sini jadwalnya. Itu. Terus yang ketiga, nanti mungkin ada souvenir dari kita, ada stiker Ar-Rahman dan tulisan bisa nanti Bapak ambil masing-masing di panitia. Itu yang saya mau sampaikan. Kalau mungkin nanti itu bisa hubungi saya sama kalian ke nomor telepon nanti ada di sana di panitia. Ini ada pengumuman juga. Kepada peserta tadabur, mohon mengumpulkan formulir pendaftaran ke meja panitia. Yang mungkin sudah Bapak Ibu tadi mendapat, tolong diberikan ke panitia. Karena peserta yang hadir ini kurang lebih sekitar 570 orang. Formulir yang belum dikembalikan itu kurang lebih sekitar 420. Jadi yang belum mengisi form untuk datang ke kita, nanti kalau kita akan ada melaksanakan suatu kegiatan akan kita informasikan via SMS dan website dan lain-lain sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Bapak ambil formulir lagi Pak, biar datang di sini. Ya, yang lain yang SMS lain. Ya, itu aja Bapak Ibu. Maaf sebelumnya jika ada salah pasti dari saya, benarnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sekedar pengumuman. Jadi tahun kemarin kita bikin safari tadabur melihat ayat-ayat Allah di lapangan, tapi tidak pakai umroh. Kita ke Mesir, kita ke Jordania, di Petra, melihat negeri-negeri yang hilang. Kemudian kita juga sampai ke Yerusalem, ke Aqsa, bahkan ke Hebron, kota muslim yang terjajah menjadi kota mati karena Israel semua di mana-mana. Makanya yang mau ikut tentu yang sungguh-sungguh. Kita sedang tidak berekreasi, kita sedang akan melihat ayat-ayat Allah di lapangan. Ya, saya sendiri yang membimbingnya. Tapi saya gak mau lebih dari satu bus. Jadi hanya satu bus saja, karena kita memang tidak untuk bisnis di sini. Yang penting cukup untuk pergi dan pulang. Nah, setelah itu kita akan menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya agar kita menjadi bagian dari umat Islam dunia dalam membebaskan Al-Aqsa. Agar kita menjadi bagian umat Islam dunia membebaskan Al-Aqsa. Baik, sekarang kita masuk kepada sesi terakhir pada hari ini. 40 menit ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibadur Rahman. Sekali lagi, Ibadur Rahman. Kebenaran adalah apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, walau kadang tak memuaskan akal. Sama-sama. Kebenaran adalah apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, walau kadang tak memuaskan akal. Fakta atau kebenaran empiris adalah apa yang dinyatakan Allah dan Rasulnya, walau tak terindra sekalipun. Ini pegangan kebenaran bagi siapa yang ingin berjalan di atas kebenaran Al-Quran. Maaf, kepada Bapak Ibu, harap duduk dulu, nanti kita akan bagikan Pak formnya. Jadi biar lebih konsentrasi nanti kita untuk mengikuti tadabur ini. Sekali lagi kepada Bapak Ibu, silakan duduk, nanti kita akan bagikan ke tempat Bapak duduk. Terima kasih. Baik, setelah di sesi pertama yang agak berat karena masih fresh diberikan, sekarang kita coba masuk kepada hal-hal yang bersifat simple dan praktis sebelum masuk ke dapur Al-Quran. Ada pertanyaan mendasar. Kalau saya tanya kepada Anda, sudahkah Anda beriman pada Al-Quran? Jawabnya pasti insya Allah, gitu kan? Insya Allah sudah. Menurut siapa? Di sini masalah besarnya. Bapak dan Ibu, saya mau tanya, apa warna langit menurut Ibu-Ibu? Biru. Apa warna langit, warna menurut Bapak-Bapak? Biru. Pernah melihat langit Ibu-Ibu? Belum pernah. Kenapa nekat ngasih warna? Katanya biru langit. Padahal tak seorang pun pernah melihat langit pertama. Hanya langit-langit. Warna biru itu pun langit-langit. Pak, coba ambil air laut. Warnanya apa, Pak? Ini. Kenapa tadi Bapak bilang warna air laut itu adalah biru? Pertanyaan yang salah Ustaz, karena Ustaz nanyanya warna laut biru. Kalau warna air laut jernih gitu ya. Baik, jangan terkecoh. Jangan terkecoh. Kebenaran menurut kita itu sifatnya nisbi. Apa yang kita anggap benar, misalnya blue sky, a blue ocean, itu ternyata not blue. Walaupun semua sudah sepakat, sedunia orang mengatakan blue, begitu kan? Padahal biru langit itu adalah karena tidak sanggup mata lebih tinggi lagi. Kenapa biru laut? Karena tidak sanggup mata menembus lebih dalam lagi. Jangan merasa sudah beriman menurut persepsi kita sendiri. Jadi menurut saya Anggodo itu benar. Dia jujur menurut persepsinya. Berapa pejabat yang menangis di depan publik sekarang? Tapi sumpah-sumpah. Dia merasa benar menurut siapa? Persepsinya. Tapi menurut peraturan ternyata salah. Seorang pejabat divonis hukuman berat karena pelaku korupsi. Menurut dirinya tidak bersalah. Akhirnya dengan kekayaan yang dia punya, diumrohkanlah keluarga-keluarganya di kampung 30 orang agar mendoakan dia di Multazam. setelah divonis bersalah sebagai koruptor, sudah menjadi tersangka. Kebetulan pembimbing jamaahnya ini, pembimbing umrohnya teman saya. Berarti ya, saya bawa jamaah umroh 30 orang dari kampung S, keluarganya itu jabat fulan. Karena dia sudah jadi tersangka supaya selamat, lalu keluarganya dikirim mendoakan semua ke Multazam. Wah, kalau begini caranya saya punya usul nih sama BI. 10% penghasilan Indonesia coba digunakan untuk mengumrohkan orang Indonesia supaya selesai masalahnya. Setuju? Kalau perlu yang paling lama doanya, amplopnya tebal. Yang paling rajin tahajud, kita kasih hotelnya di samping masjid. Kalau Anda setuju, Anda termasuk yang saya ajak nih. Setuju atau tidak? Tuhan tidak bisa dibohongi dengan persepsi kita sendiri. Jangan ngerjain Tuhan dengan pola-pola seperti tadi. Sembeli babi pakai bismillah. Jangan. Ini pula yang menyebabkan kenapa Quran selama ini susah kita pelajari, karena kita berinteraksi dengan Quran dengan cara yang kita suka, bukan dengan cara yang disukai oleh Al-Quran. Ini errornya. Di sini errornya, Pak. Suami istri juga errornya di situ. Istri tidak mengenal siapa suami. Ngobrol, menikah sudah puluhan tahun tapi gak kenal. Tidak kenal jiwanya. Bahkan tidak kenal karakter laki-laki dan karakter perempuan. Ibu-ibu mau naklukkan suami? Saya ajarin sekarang. Mau jurus menaklukkan suami? Biarin di dekat suami. Dia pasti senang juga dengar. Mau gak? Gak mau, ya udah. Mau apa enggak? Tegas dong. Ini yang bikin suami bingung. Perempuan itu ngomong dulu tapi gak jelas maunya apa. Sementara laki-laki itu kadang-kadang stop. Poin aja deh, to the point, maunya apa. Itu bedanya laki dan. Sementara perempuan ngomong dulu dan belum tahu mau kemana. Makanya laki-laki suka kesel juga kalau tidak mengerti siapa perempuan. Kesalahan kita selama ini berinteraksi dengan Al-Quran karena kita tidak kenal Al-Quran. Bagaimana Quran ingin diperlakukan? Kesalahan terbesar kita selama ini berinteraksi dengan Al-Quran adalah kita berinteraksi dengan Quran dengan cara yang kita mau. Di sini error. Mau duit suami ngalir terus, nggak dihitung itu. Gini caranya, saya kasih tahu. Suami-suami sedunia itu bodoh. Suami-suami sedunia itu secara ekonomi bodoh. Saya tanya, Pak, hutang suami bukan hutang istri, setuju? Setuju, Pak? Tapi hutang suami juga setuju? Setuju. Bodoh gak? Dua. Harta suami, harta istri juga kan, Pak? Tapi harta istri bukan harta suami kan, Bu? Tanya sama Bapak, setuju gak, Pak? Setuju juga. Bodoh gak suami-suami? Betul. Baik. Ini dalam aturan agama, jelas sebetulnya. Kalau kita mau tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua akan menjadi mudah. Kalau kita mengikuti maunya, baik. Menurut bapak-bapak sedunia, kekuatan perempuan yang bisa menaklukkan laki-laki adalah, kasih tahu jangan. Tegas dong, mau enggak gitu. Mau. Kekuatan terbesar perempuan menaklukkan laki-laki adalah ketaatan dan kepasrahan kepada suaminya. Setuju? Kelepok-kelepok laki itu kalau suami istrinya taat. Sebab ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri wanita salehah, istri yang salehah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kau tatap, menyenangkan hati. ketika kau perintah, dia menurut. Jika kau tinggalkan, dia menjaga amanah diri dan hartanya. Suami, laki-laki kelepok-kelepok di hadapan istri yang seperti ubur-ubur. Apa makanannya ubur-ubur? Plankton. Tapi dia bisa makan ikan juga gak? Bisa. Tabiat perempuan itu lembut. Secara psikologis, para psikolog telah membahas, perempuan kalau lagi marah-marah itu mukanya rada kayak laki-laki. Ya. Survei di kantor-kantor membuktikan, bos kalau laki-laki kemudian marah itu pantas. Tapi bos kalau dia perempuan, walaupun dia bos, gak diterima oleh perempuan. Karena kekuatan perempuan bukan pada emosi marah. Bukan. Ubur-ubur makan ikan. Ubur-ubur ini bahasa Jawanya tuh jellyfish. Ikan yang terbuat dari jelly. Ikan terbuat dari jelly makan ikan yang ada siripnya, ada insangnya, ada tulangnya. Mestinya robek gak tubuhnya si ubur-ubur? Robek. Kalau perempuan mengenal teknologi ubur-ubur yang lembut ini, ketika dia ketemu ikan, walaupun itu keras, dia punya kimia di dalam dirinya berupa kelembutan. Push, lepek-lepek itu ikan. Racun yang pertama keluar untuk memangsa. Selanjutnya, tapi ini jangan dipakai sama orang lain ya, bahaya. Tapi perlu dimengerti. Langkah kedua, ibu pernah tahu kan teknologi panci presto, ibu-ibu tahu kan? Pasti itu kenapa ibu-ibu yang paling dekat diajari sama Tuhan. Kalau kita masak pakai presto yang lunak apanya bu? Kulitnya hangus atau tidak? Jika ubur-ubur diberikan kemampuan itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di presto itu ikan. Setelah itu tinggal di rumah. Nyam, selesai. Perempuan dengan kelembutannya, dengan ketaatannya, bisa menaklukkan semua laki-laki. Tapi kalau sudah pakai marah, jujur aja deh. Sekarang jujur aja. Kata suami, gua mau jujur tapi kuat apa enggak dengernya itu masalahnya. Nanti gue jujur lo pingsan, susah kan? Makanya jangan bilang itu, cucur kan nih gue, cucur maksudnya gitu. Juga gak usah ngata-ngata. Sekarang gini aja, pilih aku atau pilih dia? Ya dia lah, lo marah-marah dia gak marah-marah. Lo nyebelin dia makanya nyebelin. Ya capek kan kayak begitu. Nah maksud saya begini, kesalahan kita dalam berinteraksi dalam segala hal, bahkan hewan buas pun bisa ditakut dengan sorot mata kasih sayang, dengan sentuhan kejujuran, dengan interaksi kejujuran, semua akan menjadi takluk di hadapan kita. Itu yang sesungguhnya terjadi di alam ini. Bahkan air, air kalau diminum, walaupun air putih yang murah, oleh orang-orang yang beriman sambil duduk dengan tangan kanan lalu dihirup setidaknya 3 kali, jangan segelas gelegek-gelegek sunahnya minum gitu ya, karena setan yang minum pakai tangan kiri dan tidak ada barokah di sini. Anda boleh saja minum kenyang tapi belum tentu gampang diajak ruku dan sujud. Dia silakan ikut aerobik lentur badannya, tapi kalau sebut tahajud kaku dia karena tidak barokah. Dia tidak barokah. Orang seperti itu kalau dengerin dangdut goyang, tapi kalau dengar Quran gak bisa menangis. Tidak ada barokah di dalam dirinya. Baik, segala sesuatu ada polanya. Molekul air masuk ke dalam tubuh. Coba di kafe bengkel, musiknya ruwet, gimana airnya? Ketuat, ini dalam teorinya Profesor Kafir Jepang Hashimoto kan. Kalau lampunya ruwet gimana airnya? Ruwet. Terus musiknya juga ruwet, gimana molekulnya? obrolan orang di atas meja sekitarnya, obrolan ruwet juga gimana jadinya? Disentuh oleh tangan orang yang hatinya ruwet, harganya juga gimana masuknya? Ruwet semua. Al-Quran Al-Karim lebih dari air yang bisa merespon. Persoalan pertama yang harus kita mulai kalau ingin tadabbur Quran, perbaiki keimanan kita kepada Al-Quran seperti yang diinginkan oleh Al-Quran. Kita selama ini beriman kepada Al-Quran, kita baca kalau lagi mood, belajar kalau sempat. Nanti ada ikut tadabbur. On. Ini lulusannya on jadinya. Gak bisa berinteraksi dengan Al-Quran itu on off, itu gak bisa. Dia baca kalau lagi mood, belajar kalau sempat, dihayati kalau ada masalah, diamalkan kalau menguntungkan. Wah, repot orang seperti ini. Tapi sejujurnya selama ini begitu kan? Ya kadang-kadang. Padahal kalau mau belajar Quran sungguh-sungguh, surat Al-Baqarah itu konsisten ngajinya, 70% kosakata Al-Quran sudah Anda kuasai semua. Anda sungguh-sungguh mempelajari Al-Fatihah dan baca tafsir Al-Fatihah itu sampai tuntas, Anda telah mengenal keseluruhan kerangka Al-Quran Al-Karim. Tapi karena enggak hatam-hatam. Coba lihat. Ditanya majelis taklimnya, sudah berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun Pak kalau kuliah dapat gelar apa coba? Kitabnya enggak pernah 13 tahun ngaji apaan aja. Hadis Arba'in Nawawi yang sedikit pun enggak lulus. Riyadhus Shalihin enggak tuntas-tuntas. Yang liko. Yang tarbiyah liko-liko ini. Isinya apa semua di dalam ini? Mestinya kalau sudah 15 tahun, 16 tahun liko, satu kitab mestinya selesai. Dan selama liko keluar mestinya dia jadi alim itu. Ngapain aja liponya? Nah, pasti ada yang salah. Likonya sama awat to'ah, demo lagi, sama awat to'ah, demo lagi. Kapan selesai ngajinya kalau begini terus? Apa isi likonya, tarbiahnya di sini? Mestinya kalau sudah 15 tahun liko, jadi apa Pak Messi minimal itu Pak? Minimal itu satu kitab selesai. Paling enggak sudah berapa juz amma paling enggak dikuasai. Minimal dihafal itu. Nah, tapi barangkali ada yang salah dari pola interaksi kita dan semua bermula dari keimanan kita yang keliru. Sekarang, bagaimana cara beriman kepada Al-Qur'an? Dan siapa orang yang beriman menurut Al-Qur'an kepada Al-Qur'an? Kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 121. Siapakah orang yang beriman kepada Al-Quran menurut Al-Quran Al-Karim? Al-Ladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi فأولئك هم الخاسرون. Kita lihat terjemahannya. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepada mereka yang yatlunahu haqqa tilawatih, membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Oh, jadi ada bacaan yang benar, ada bacaan yang enggak benar nih kalau gitu. Mereka itulah yang beriman kepada. Oh, seseorang beriman kepada Al-Quran menurut Al-Quran kalau dia sudah yatlunahu haqqa tilawatihi, membacanya dengan bacaan yang sebenar. ada keterangan di situ, footnote di Quran Departemen Agama, apa yang dimaksud dengan yasluunahu haqqa tilawati, membaca dengan bacaan sebenarnya, maksudnya adalah tidak merubah dan mentakwilkan Alkitab sekendap hatinya. Ada cendekiawan Muslim Indonesia berkata, kafuro, kata kafuro di dalam Al-Quran itu maksudnya adalah kafur barus. Ada juga yang mentakwilkan bahwa subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Menurut dia, Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang terjauh, bukan Masjid Aqsa yang sekarang. Ini sebetulnya tafsir ala Yahudi yang masuk dalam agama liberalisme dan pluralisme Indonesia. Jangan begitu membaca Al-Quran. Juga ada yang mentakwilkan gini, orang-orang Syiah di Indonesia mentakwilkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Wahai Muhammad, di antara orang-orang sekitarmu, di kalangan sahabatmu yang badui itu, orang munafik. Contohnya siapa? Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Itu Syiah menafsirkan demikian. Berapa bulan yang lalu di musim haji, saya dengar di televisi seorang ustaz berkata begini, menafsirkan ayat ini, wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi, dan di antara penduduk Madinah ada yang keterlaluan nifaknya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ceramah di TV. Berdasarkan ayat ini, maka kita jelas bahwa pusatnya orang munafik sedunia adalah di Madinah. Jadi kalau Anda pulang haji dan pernah ke Madinah, jangan bangga. Anda baru saja berinteraksi dengan pusatnya orang munafik sedunia. Wah, lah. Saya tidak tahu berapa kali dia berulang-ulang karena tidak faham tafsir ayat ini. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq, dan di antara penduduk Madinah yang keterlaluan nifaknya itu adalah Bani Quraidah dan Bani Nadir, orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Mereka menjadi pengkhianat dalam perang Khandaq, kelewatan munafiknya itu. Tapi karena dia tidak paham hadis, baca Quran tak apa, pakai hadis jadi sesat. Nah, di kita hal-hal seperti ini banyak karena enggak ngerti bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Membaca basmalah itu hukumnya sunnah, membaca ta'awudz itu wajib. Tapi yang sering dibaca yang mana? Yang ditinggalkan yang mana? Salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kalau baca sungguh-sungguh, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jangan langsung ambil, selesaikan dulu satu ayat. Atau tiba-tiba Anda ingin matikan tip, selesaikan dulu satu ayat. Tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sebaiknya sih gak usah baca SMS dulu. Tapi ya kadang begitulah. Katakanlah sudah terlanjur, gak boleh dilanjutin. Harus A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ta'awudz dulu. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, sebaiknya setiap rakaat pertama sebelum membaca ayat Al-Quran atau surah Al-Fatihah, di dalam hati baca dulu ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ta'awud di rakaat pertama, tapi rakaat-rakaat selanjutnya tidak. Karena dalilnya jelas, wa idza qara'ta al-Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Kenapa ada perbedaan? Ada yang mengatakan ayat Al-Qur'an itu 6666 ayat. Ada yang mengatakan 6236 ayat. Ada perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa bismillah di setiap awal surat itu adalah bagian dari surat atau ayat. Ada yang mengatakan bukan. Ada yang mengatakan bahwa ayat yang panjang ini terdiri dari 3 ayat. Ada yang mengatakan cuma 1 ayat. Itu perbedaan-perbedaan. Karenanya sebelum berbicara tentang Tuhan, pahami dulu ada aturan mainnya, nanti kita beritahu. Tidak boleh menafsirkan Quran dengan hawa nafsu. makanya wajib punya buku tafsir di rumah. Saran saya, minimal wajib punya buku tafsir Ibnu Katsir. Wajib di rumah, yang terjemahan ya. Kalau susah yang panjang, beli ringkasannya saja. Ringkasan tafsir Ibnu Katsir ini wajib. Jangan ngaku muslim kalau tidak punya tafsir di rumahnya. Dia sudah punya tapi dipajang doang, sama juga bukan muslim. Yang kedua, wajib punya kitab hadis minimal Sahih Bukhari dan Muslim. Minimal terjemahan ringkasan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu minimal wajib punya. Dan yang ketiga, Anda wajib baca Sirah Nabawiyah. Wajib, karena Anda tidak pernah bisa paham Quran sebelum membaca hadis. Anda tidak akan pernah bisa paham hadis kalau tidak baca Sirah Nabawiyah, sejarah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu udah belajar SD SMP itu udah basi. Pelajaran sejarah Islam ada di SD dan SMP itu tidak wajar untuk Anda yang sudah tua dan dewasa ini. Karena itu dibuat tanpa mengakomodir nalar, memang untuk dihafal. Jadi sangat tidak up to date kalau ilmu Sirah Nabawiyahnya masih seperti dulu. Oke, tidak akan pernah bisa paham ini. Nanti tafsirnya ngaco. Misalnya, kalau ayat itu diturunkan di Mekah, maka doktrinnya selalu berkaitan dengan tauhid la ilaha illallah secara individual, belum masalah-masalah ekonomi dan grouping belum. Kalau kita sudah bicara madaniyah, baru kita mengkaitkan ini dengan masalah tata negara, politik, ekonomi dan semuanya. Tapi kalau ada ayat diturunkan di Mekah setelah hijrah, itu bukan makkiyah, madaniyah namanya. Ada ayat diturunkan di Mekah tapi setelah hijrah, bukan makkiyah namanya, tapi namanya apa? Madaniyah dan seterusnya. Jadi perlu ilmu dulu. Ini baru ngerti hadis sedikit, liko masih tarbiyah, pam pam pam pam pam. Akhirnya gimana? Banyak ustaz-ustaz, kiai-kiai, murabbi-murabbi yang penghalang orang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Menyuruh orang ke dirinya. Jangan mau belajar sama si Bakhtiar doang. Dia enggak ngerti apa-apa. Dia ngerti Allah dan Rasulnya. Belajar sama yang lain. Banyak jamaah-jamaah ngaku kelompok dakwah. Ngaku kelompok dakwah tapi jangan ngaji sama ustaz itu. Jangan ngaji sama ustaz ini. Itu orang menghalang orang lain menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Khudzil hikmah min ayyi wi'an." Ambil hikmah dari mana saja. Walaupun pakai ilmu lagi nanti. Perlu ada guru juga. Tapi kalau saya mengajak dakwah ke diri saya, lalu mengajak orang ke kelompok saya, lalu mencela kelompok orang lain, mencela kelompok dakwah Islam, sesama orang Islam, wah ini sesat ini. Ini sesat ini. Ini lagi ramai sekarang. Wahabi, non Wahabi, tolong diaduin, mau aja. Tidak, kita tidak mengenal itu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesama mukmin itu bersaudara. Pegangan kita cuma Al-Quran dan hadis. Contoh kita Rasul dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas di sini. Karenanya, siapa orang yang dianggap beriman kepada Al-Quran menurut Al-Quran adalah orang yang sudah sungguh-sungguh membacanya. Sekarang yang sungguh-sungguh membacanya itu siapa menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jelas tadi di awal sudah jelaskan, orang yang menghalalkan yang dihalalkan Al-Quran dan mengharamkan yang diharamkan Al-Quran. Kalau Anda mengaku sudah membaca Al-Quran tapi tidak mengajak manusia kepada Al-Quran, Anda belum membacanya. Kalau Anda sudah membaca Al-Quran, surat Yasin selesai dibaca tapi tidak ada getaran, tidak ada penambah nilai takwa, tidak ada penambah iman dan tawakal, belum baca Al-Quran namanya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri-ciri orang yang sudah beriman kepada Al-Quran itu, kalau disebut nama Allah, bergetarlah getaran cinta, getaran takut, getaran harap, getaran pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar ketika sudah disebut. Subhanallah. Makanya dalam segala hal selalu sebut nama Allah. Gile, tak ada gile, subhanallah. Keren. Allahu Akbar. Thank you ya. Thank you ya. Jazakallah. Makasih. Jazakillah. Apalagi sama laki orang. Makasih ya. Alhamdulillah. Ada kode etik sebagai mukmin dan mukminat. Selalu sebut nama Allah. Itu ciri mukmin. Jadi kalau Anda melihat diri Anda jarang menyebut nama Allah, gila, kita bagus banget deh, keren deh. Tidak ada sedikit pun dalam takjudnya nama Allah disebut, ini payah nih orang ini. Payah orang itu. Akhir. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ini pulang dari sini setelah 4 jam ikut workshop, nanti sampai rumah bingung. Nanti ada apa yang di rumah tadi, kayaknya dapat SMS ragu deh. Baca ini insyaallah apa yang dilihat di rumah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dengan tak KPK nanti dalam rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu sebut Masya Allah la quwwata illa billah. Insyaallah semua yang dilihat di rumah itu menyenangkan. Ibu-ibu Fatimah Az-Zahra, putri kecinta Nabi SAW, satu hari agak curhat ke ayahnya. Tangan wanita yang kasar ini, wanita cantik tangannya kasar karena bikin rugi sendiri untuk suaminya, nyetrika sendiri untuk suaminya, kira-kira begitu. Ini suami-suami sekarang banyak jadi suami pembantu gitu. Baik, lalu satu hari Az-Zahra kemudian berkata kepada ayahnya, "Ayah, engkau kan Nabi, banyak pengikutmu, banyak orang yang bisa membantumu. Ini cucumu kan juga cucu kesayanganmu, ayah. Minta dong pembantu supaya aku dibantu di rumah. Karena aku capek, ayah." Ayah berkata tidak. Dalam hatinya tentu bukan begitu cara membesarkan anak. Anak tidak bisa lahir dalam kemewahan. Orang-orang besar hanya lahir dalam kesederhanaan. Ibu-ibu banyak membesarkan anaknya jadi Peter Pan, manja, antar jemput, suapi. Ada babysitter, ada pembantu, jadi apa anak ini nanti besarnya. Sementara yang besar, yang perempuan juga dibesarkan seperti Cinderella. Didoktrin cantik, nanti kawin sama pangeran yang kaya. Apa jadinya Cinderella ketemu sama Peter Pan? Cerai, sekarang tingkat perceraian di Jakarta tinggi sekali. Per bulan itu hampir 400. Karena yang menikah itu Peter Pan dengan akibat didikan yang salah. Tidak Allah yang disebut. Tidak tawakal kepada Allah. Tidak ayat Al-Quran yang dibacakan di rumahnya. Tapi Rasulullah kemudian memberikan solusi kepada Fatimah. Bagaimana caranya menolong anaknya supaya bisa menyelesaikan pekerjaan rumahnya banyak tanpa pembantu. Baca apa? Nama apa Allah ini? Nama Allah yang mana yang disebut? Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali genap 100. Baca itu. Tapi ini untuk ibu-ibu, bukan buat bapak-bapak. Tapi apakah bapak-bapak baca juga? Mungkin, mungkin saja. Walaupun ini diberikan dari Rasul kepada Fatimah. Nah, baca itu. Insya Allah dengan sering menyebut nama Allah, pekerjaan ibu banyak yang diselesaikan. Jangan salah tafsir. Jangan salah tafsir. Ada ibu-ibu takut dimarahin sama suaminya, sampai rumah dia baca sumum bukmun om yuk kahum. Kayak melihat anjing gitu kan. Salah. Kalau Anda takut menghadapi musuh dan musuh itu menjadi kuat, yang dibaca Nabi bukan itu. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim fa'ushayna fahum. Nah, itu kalau sudah baca Quran yang benar nanti dapat semuanya deh insyaallah. Ini udah banyak ya, manfaat-manfaat besar. Jadi masuk ke rumah, ibu, bapak, kita keluar dengan kaki kiri, bismillah. Datang serombongan malaikat diutus dan berkata, berkata kepada kita, dan dia bekerja untuk kita. Ketika kita keluar rumah membaca dengan membaca bismillah, mereka datang dan dia akan berkata apa? Budi Izan, perjalananmu langkah kakimu gak akan nyerok kiri kanan, dijaga oleh malaikat. Kalau dilengkapi dengan tawakkaltu ala Allah, rombongan malaikat kedua kemudian datang dan berkata, ufita, apa yang kau cari dicukupkan. Kalau kita lengkapi la haula wala quwata illa billah, rombongan ketiga malaikat berkata lagi dan membantu, ufita, kamu akan diprotek. Jadi keluar rumah baca doa apa? Subhanallah. Apalagi kalau anda baca Al-Fatihah, apalagi kalau anda baca Al-Quran, itu bisa terjadi kepada orang yang imannya benar kepada Al-Quran. Begitu juga doa. Dalam ilmu santet, sama sesama guru satu ilmu jangan saling ganggu. Iya. Tujuh. Nabi SAW pernah disantet, pernah diteluh oleh orang Yahudi yang bernama Nabi bin Aqsam. Diambil rambutnya dan patahan sisirnya. Lalu ada kayu diikat dengan 11 ikatan tali. Ini kemudian ditindis di batu, batu itu dibawa semut tuang. Rasulullah kemudian tersihir, seakan-akan mengerjakan sesuatu tapi tidak seperti terhipnotis gitu. Kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah untuk diberitahu apa yang menjadi masalah pada diri. Lalu dalam tidurnya Rasul didatangi oleh dua malaikat, satu di kepala, satu di kaki. Malaikat yang di kepala berkata, orang ini telah terkena sihir guna-guna. Yang di kaki bertanya, apa gerangan dan siapa pelakunya? Nabi bin Aqsam, rambut, sisir dan batu tadi. Sudah. Sampai di situ. Kemudian dalam riwayat dikirimkanlah, diutuslah Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir dan Abdurrahman bin Auf. Dan betul didapati di bawah sumur dan diambilnya. Lalu Rasulullah membacakan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Al-Falaq berapa ayat? An-Nas berapa ayat? Coba itu. Qul a'udzu birabbil min syarri ma min syarri ghasiq min syarri nafathat min syarri hasid. 5 ayat. Surah An-Nas ilahi an-nas syarrul waswasil an-nas alladzi waswisa fi shudurin nas minal jinnati. Nah, 5 tambah 6 berapa? 11. Rasul bacakan dua surah itu kepada teluh itu, kepada mediumnya. Setiap ayat yang dibaca putus talinya, setiap yang dibaca putus talinya, setiap yang dibaca putus talinya, setiap yang dibaca putus talinya. Kalau anda benar baca Qurannya, anda enggak akan terhipnotis. Sekarang lagi musim hipnotis. Orang-orang yang punya keyakinan, di mana alam bawah sadarnya, alam betanya, alam tetanya, bahkan alam deltanya diisi oleh Al-Quran, enggak akan terhipnotis. Dan Al-Quran punya kajian sendiri bagi jiwa yang kompatibel beriman kepada Al-Quran. Saya pernah mencoba testing ini. Jadi bukan cuma di alam alfa sampai ke beta, theta dan delta. Delta itu suara satu kilo nyenyak. Ilmu hipnotis sebetulnya cuma memanfaatkan critical area. Orang dalam kondisi antara sadar dan alam bawah sadarnya tidak jelas, lalu dipegang tangannya gitu. Jika lihat ke atas, lihat ke bawah, ke samping, ke kiri, tangan ditarik kemudian di pada critical area, atau ibu kemudian jalan di mall ditepak tepok cendaknya ke critical area, tidur betul dalam alam antara alam alfa dan beta. Tapi ini tidak terjadi bagi orang yang ada Al-Quran, ada zikir di dalam dirinya, ada Allah di dalam dirinya, tidak akan kena itu. Oke? Apa yang terjadi pada Rasulullah dan para sahabat ketika Quran itu menjadi bagian dirinya dan masuk ke dalam dirinya? Saya mencoba mentes saat itu. Saya berlomba, ini licik-liciknya saya. Ada, saya umur saya udah 20-an lebih. Lomba menghafal, anak umur 13 tahun di pesantren menghafal Quran. Jadi saya agak lambat menghafal. Satu hari, saya lomba sama dia. Saya menghafal dulu sampai sekian juz, karena dia anak pinter. Ketika sudah hampir habis hafalan saya bilang stop, sampai di sini. Kita lanjutin besok. Padahal gue gak ada lagi, dia masih punya. Besok kita lanjutin ya di sini. Iya, habis subuh. Iya. Dan kamu tidur dulu, pas dia tidur saya menghafal di sampingnya curang. Supaya saya menang besok kan? Saya ngafal satu juz. Mas-masan saya ngafal, setengah juz saya belum selesai, tiba-tiba dalam mimpinya dia baca satu juz. Hopeless, gue tutup pulang besok aja di kalah. Sampai kalah itu. Dalam sakratul maut bagaimana surat Yasin bisa bekerja? Adalah pada jiwa-jiwa yang sudah kompatibel. Yatsluna haqqa tilawati. berwudu sebelum membaca Quran, jangan meletakkan Quran sejajar dengan telapak kaki. Kalau perlu menghadap kiblat, duduknya bukan duduk sila atau sili, tapi duduk tawarruk atau istirahat, duduk ibadah. Ambil waktu yang paling bagus. Warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Antara lagu sama kelakuan beda. Doanya warzuqna tilawatahu. Terus artinya apa? Tahu deh. Ada di modul terakhir. Rezekikanlah kepadaku untuk mampu membaca Quran di pertengahan siang. Rezekikan pula rezeki terbaikmu ya Allah, bukan duit, bukan emas. Rezeki terbaik itu kalau kau mampukan aku baca Quran di pertengahan malam. Itu rezeki terbesar. Jadi orang yang tidak menyempatkan baca Quran di prime time, pertengahan siang, pertengahan malam, berapapun hartanya, berapapun permatanya, dia tidak dapat rezeki terbesar. Rezeki terbesar adalah kalau kita sudah dimampukan Allah Subhanahu wa taala baca Quran di pertengahan siang dan di pertengahan malam. It's mean prime time-nya itu digunakan untuk Al-Qur'an Al-Karim. Dia pilih tempat yang terbaik, dia pilih waktu yang terbaik. Baca Quran kalau di kuburan, kalau kuburannya kotor bernajis, jangan. Baca Quran di tempat yang tidak bernajis. Nah, inilah salah satu bentuk yang paling penting untuk diimani supaya kita secara implementatif beriman kepada Al-Quran dengan cara yang disukai oleh Al-Quran Al-Karim. Jazakumullah khairan, sampai di sini. Dan kemudian besok kita teruskan kepada praktiknya. Ya, hari ini baru membuka dulu mindset-nya, menanamkan attitude-nya. Insyaallah besok pada jam yang sama, jangan sampai tidak hadir. Anda kalau cuma baca modul tidak paham, yang sudah, kalau hanya mengadakan modul tidak paham. Karena kekuatan pertemuan seperti ini adalah saya harus menginstall, membantu Anda untuk menghayati. Jadi besok kita mulai jam 8. Ya, setengah 8 saya tadi sudah di sini, tapi saya menunggu. Besok jam 8 kita mulai. Kalau boleh, untuk mengikat persaudaraan, kita punya program. Kemarin Santunan Seribu Yatim Sumatera Barat, kali ini kami butuh wakaf Quran dan buku wakaf buku agama Islam untuk pesantren-pesantren dan untuk masjid-masjid yang akan kita berikan. Karena tahun ini Ar-Rahman selain workshop setiap bulan di Jawa dan sekitarnya, juga kita akan setiap 3 bulan keluar kota. Tahun ini bulan Maret kita berencana di Aceh, bulan Juni kita berencana di Papua, dan 3 bulan berikutnya kita berencana di Kalimantan. Semua workshop yang kita lakukan di satu kabupaten, itu ada yang berkadara seperti ini, ada yang tabligh akbar, semuanya free. Dan kita bagikan Quran gratis, bagikan modul juga gratis. Tim saya yang berangkat juga ongkos sendiri-sendiri. Nah, karenanya kalau ada yang ingin ikut, berbaik hati, saya butuh wakaf Quran, tapi jangan yang jelek, yang baru. Masa wakaf yang jelek? Yang kedua, begitu juga kitab-kitab untuk saya wakafkan di pesantren-pesantren yang kurang. Yang mana yang Allah, daerah-daerah ini susah cari khatib. Kemarin saya pulang dari Sumatera Barat, susah cari penceramah, susah. Karena penceramahnya juga sudah susah, gara-gara doktrin orang di kampung. Kalau sudah sampai di Jakarta berarti sukses. Akhirnya di kampung susah para dai. Nah, ini kita akan kembalikan semuanya. Karena itu besok jangan lupa bawa Al-Quran dan bawa kitab. Kitab yang saya harapkan, satu, kalau ada tafsir atau hadis atau sirah nabawiyah atau fikih atau tsaqafah Islamiyah yang berkaitan dengan kebudayaan Islam, apa saja dan berapa saja insyaallah kita terima. Saya kira kalau ada gengsi datang ke sini gratis, sudah dikasih semua gratis, mau bayar pakai gitu aja deh. Ya, jadi saya bikin proyek lillahi ta'ala, Anda juga kemudian memberikan lillahi ta'ala. Aku lupa lihat aja, astagfirullah. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka asma'ika al-husna wa sifatika al-'ula an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahma. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atraf an-nahar. Waj'alhu lana hujja wa la taj'alhu 'alaina hujja. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rahmatilah kami dengan Al-Qur'an. Rahmatilah kami dengan Al-Qur'an. Rahmatilah kami. Kasihilah kami. Sayangilah kami dengan Al-Qur'an. Ya Allah, jadikanlah satu-satunya petunjuk, satu-satunya penyejuk bagi hati kami adalah cahaya Al-Qur'an saja. Jauhkan kami dari cahaya-cahaya semu, dari pengetahuan-pengetahuan semu. Ya Allah, terangi dada kami. Terangi dada kami. Setiap sudut rongga dada kami terangilah dengan cahaya Al-Qur'an saja ya Allah. Ya Allah, jika kami membutuhkan hiburan, hiburlah kami. Terbentuklah selera kami agar hiburan terbesar kami adalah Al-Qur'an Al-Karim. Ya Allah, tidak ada yang bisa melepaskan kegundahan, kegetiran, kepedihan hidup kami selain ayat-ayat Al-Qur'an yang menyapu bersih semuanya ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami untuk bisa membaca Al-Qur'an di pertengahan siang dan pertengahan malam. Ya Allah, tidak ada rezeki terbesar, yang paling besar, yang paling kami harapkan di dunia ini selain rahmat Al-Qur'an-Mu ya Rabbal Alamin. Rezekikan itu pula kepada anak-anak kami ya Allah, kepada cucu-cucu kami ya Allah, kepada suami dan istri kami ya Allah, kepada orang-orang tua kami ya Allah, kepada adik-adik dan kakak-kakak kami ya Allah, kepada karib kerabat kami ya Allah. Kembalikan umat kami kepada Al-Qur'an Al-Karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebagai closing statement, Ibnu Mas'ud terjemahan Al-Qur'an berkata, jika kalian menghendaki ilmu, ilmu terbaik masa lalu, ilmu terbaik masa depan sudah terangkum semua di dalam Al-Qur'an Al-Karim, maka bacalah, tadabburilah, dan sampai jumpa besok. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.